Mencoba season kedua ini temanya apa ya? Produksi suara dalam panggung musik. Ah, ngomong-ngomong produksi suara dalam panggung musik, aku belum terlalu apa? Terlalu paham akan hal ini. Karena kan aku kan bukan orang panggung kan. Tapi kok saya di panggung? Dah. Udah. Calon narasumber. Jadi bu, kali ini nih, kenapa aku tahu berhasilkan bubar kau itu karena bintang tamunya atau narasumbernya itu kalau kata Mutiana tuh padu. Iya. Yeah. Nah, padu siapa? Bang Sinyo Ale. Bang Sinyo, yo. Siapa lagi? Indra Watama. Bita tamu atau narasumber nih dengan ada tiga orang tuh aku bisa simpulkan ini suara produksi suara kan di panggung sama di dunia perbitokan bisa gitu. Ada. Tapi sedikit banyak tuh pak ya. Itu tuh perlu di setiap kota. Yang pasti tuh di setiap kota pasti. Nah langsung kita jawab ya. Langsung kali ini sih kita kemarin kan dipandu sama Aldiman. Aldiman tuh. Kali ini Aldiman nggak tuh? Nggak kita. Ya, kali ini ada siapa? Vokalis tuh. Vokalis X. Jamaica. Tapi jadi tuh kalau pakai beliau ini harus pakai efek kan? Udah sih pakai efek lah. Udah di sebelum tuh enggak ada. Ya. Ada di kru gitu. Ya. Ini ya. Jangan mana aja enggak ada. Oh, nelpon. Oh, suruh masuk lah. Iya, Pak. Oh, suruh masuk. Enggak. Belum enggak. Masuklah, woi. Enggak. Oh, benar itu, Pak. Angga dari cangkir kopi. Bang Anca, boleh masuk Bang Anca. Bang Anca makan lo. Lah boleh kita mulai am? Boleh kita mulai. Nah, penggiringnya langsung dari Wayudi, Bang Gali. Bang Gali Wayudi. Wayudi, tepuk dulu untuk Bang Gali. Langsung kok boleh duduk di masjid ini ya? Ini ya lo jadi Karena di toko ini. Delay. Oke, jadi masih buat kawan-kawan juga. Iam sama itu, Iam sama EF. Saya buka contohan lo. Jadi cerita di ruang kamu untuk ini kita punya tema maksimalkan produksi suara dalam panggung musik. Dan tadi udah diperkenalkan tamu-tamu kita yang akan ngobrol nanti semuanya di sini. Wah, jadi kita prolog dulu lah ya, kayaknya ya. Soal kenapa kita ngangkat masalah sound system, masalah memaksimalkan produksi suara dalam panggung musik ini. Sebelum saya memanggilkan narasumber kita, bukan narasumber sebenarnya, lebih ke kawan sharing. Lebih ke kawan sharing ya, jadi mereka bertiga nanti akan kita panggil sebagai kawan sharing yang mungkin udah ada perwakilan dari Rapsor, ada perwakilan dari tim-tim yang udah bisa dibilang udah pro di Paku-Paku Kesa atau Pemoci, udah dua sekali. Kemudian ada soundman khusus dari juga. Nah, jadi terpapanya kenapa itu penting? Karena ini adalah salah satu penentu utama bagus enggaknya output yang keluar dari sebuah pertunjukan, terutama untuk anak-anak musik, anak band, siapapun itu. Jadi mereka-mereka ini yang kita ini deh, mereka-mereka yang nggak pernah mungkin dikasih tepuk tangan sama penonton, mereka-mereka adalah orang-orang yang mungkin kalau jelek kena jelek-jelekan ya, kalau ada masalah di panggung kena salah-salahkan ya orang-orang ini. Tapi kalau bagus kan agak dipuji ya. Betul sekali Pak. Nah, jadi mereka-mereka ini kita akan minta ilmunya, akan kita minta akan berbagi sharing juga sama kita. Tapi kita juga terbuka sama kawan-kawan yang lain, siapapun itu yang mau ngasih pendapat, yang mau ini, karena kita mungkin gak lebih ke mereka mereka di sini bukan tugasnya untuk menggurui. Jadi intinya mereka di sini hanya untuk sekedar berbagi pengalaman tentang job desk yang mereka punya. Tentang mereka punya yang tentang mereka udah paham ini ya. Bahwa dibilang kalau masalah apa nih? Nyari benar. Bisa dikasih-kasih enggak? Nah. Jadi karena seperti lagi mereka bukan untuk menggurui tapi mereka untuk sekedar sharing ke kawan-kawan yang lain semuanya. Saya sebenarnya pribadi mengharapkan yang datang di sini lebih banyak ke kawan-kawan bandnya, ke kawan-kawan pelakunya, pelaku panggungnya, yang mungkin selama ini kalau nyalakan orang sound yang jeli atau apa, atau nyalakan apapun. Tapi tidak. Saya justru sebenarnya pengennya kawan-kawan yang pelaku seni atau pelaku panggungnya muncul. Kalau orang-orang sound saya udah tahu, mereka pasti kerja maksimal. Satu kutipan yang saya dapat dari kawan saya di saat Ekuador, dia sebenarnya sempat ngomong, mudah-mudahan ini belum datang, katanya mau datang jam 9-an gitu. Dia sempat ngomong kayak gini, "Bah, gak ada orang sound, orang yang punya sound yang mau soundnya jelek. Wah, sejelek apapun sound yang dia punya, gak ada. Tapi, jadi mereka tetap akan memaksimalkan apa yang mereka punya, mereka tetap mau soundnya bagus, karena mereka juga pengen, ini bisnis buat mereka, ini akan dipakai, akan buat orang lain juga, kalau mereka soundnya bagus, dapat klien juga makin banyak." Jadi itu penting yang kita paham. Satu, pertama prinsip dasar dari mereka, sejelek apapun suara mereka, sejelek apapun ibaratnya order tunggal sekalipun atau apapun, dangdut apapun, tidak ada yang mau suara mereka itu jelek, tidak ada. Jadi kenapa itu penting? Kenapa kita kadang sering nyalakan atau mengadaptirkan atau menganggap bahwa oh suaranya kayak ini. Ada hal yang perlu kita pahami. Dan untuk malam hari ini kita ngajak beberapa orang, itu tadi dari segi yang punya sound ya, atau vendornya sound. Nah, kemudian dari sini kenapa kita undang si Nyowa, ada Eben juga. Saya malah nggak tahu nama ini, berapa nama ini. Malam itu tuh tahu namanya ini. Dan Uyap, Uyap nih jadi tamu juga kita karena dia menjamkan sound ya, namanya. Sebenarnya siapa aja sih jadi itu tamunya tahu. Tapi tidak apa, itu untuk menghormati Uyap. Ya, tak mau mas Wafet. Iya. Gak pernah ya, selain punya hobi itu ya? Halo, jadi malam hari ini mungkin pertama kali Uyap namanya masuk di Bangga. Tepuk tangan dong buat dia. Gigs kita ini, Bang Tiana, bisa dibilang salah satu, saya nganggapnya Uyap salah satu founding father untuk son yang rela. Gak dibayar, gak apa-apa. Udah gak ada dibayar, berarti suka jelek-jeleknya lagi dia. Dibilang son yang jelek-jelek. Nah, tapi Uyap salah satu orang yang paling tuhu menurut saya di dunia ini ya, yang siap membantu, bahkan support mau apapun, siap ikut turun tawarkan, bahkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mudah-mudahan ini bisa terus bersinergi sama kawan yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa kita perlu mendatangkan tim atau teknisi panggung, bahasa kasarnya kru panggung, atau saya lebih suka mengatakan data teknisi panggung, karena mereka adalah orang-orang yang ahli yang tahu job desk mereka apa di panggung, job tugas mereka apa di panggung, yaitu membuat player nyaman menikmati panggung, membuat player lebih gampang, tidak perlu harus ribut nyeting lagi. Nah, kemudian ada soundman juga, Eben yang mewakili, bisa dibilang wakil soundman juga, dan dia juga jadi producer Pony dulu ya, head crew-nya Chef Pony. Kalau Sinyo, beliau di Gorinda juga, di Seventeen juga, dan di band-band lain juga. Di Aceh bang, di Aceh juga. Iya, banyak. Nah, Sinyo ini selaku teknisi gitar rhythm produksi Yes, kemudian Seventeen, kemudian Symphony, Samson juga, Fiera juga, Isana Saraswati juga, GAC juga, Govinda juga, Alexa juga, dan lain-lain banyak. Nah, cuma di Jakarta teknisi banget cuma di Surabaya. Di semua dia ini. Nah, Eben juga selaku head crew dari Symphony juga, dan tim lain juga yang pernah dia makan. Jadi kita akan minta mereka untuk ngobrol malam hari ini. Kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Dan kita akan segera mulai. Saya rasa opening atau prolog dari saya cuma sekian. Menganggap bahwa kenapa ini penting, hal-hal yang mungkin selama ini gak remeh, orang-orang yang selama ini gak pernah kalian kasih tepuk tangan, malam hari ini mereka berhak untuk dapat tepuk tangan dari kalian. Tepuk tangan dari kalian. Karena mereka adalah salah faktor penentu yang gak dianggap orang, tapi penting, sangat penting, sangat penting. nanti kita akan minta pendapat dari kawan-kawan semua juga, opini yang kalian mungkin yang udah pernah manggung, yang udah merasakan bagaimana ininya dan apapun itu, atau mungkin kalian yang pengen manggung dengan tanggapan yang lebih pro lagi, nanti bisa diskusi juga bersama kawan-kawan. Kita akan mulai perkenalan pertama dan kita biarkan untuk memperkenalkan dirinya dan kita mulai dari iya atau Yudi Anwar atau siapa? Masih perlu ini lebih ke ini ya sebagai apa sih yap di sini yap silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil ya saya. Belum ini sebenarnya tak boleh ngomong ni. Nah intinya aku mau pilih dari ya kebanyakan orang-orang Peterson lah ya karena waktu aja aku baru di sini kan dan terus aku makasih yang beliau-beliau ini karena beliau-beliau lah yang lama-lama ini aku jadi punya motivasi ya buat lebih besar lagi. Gelap. Oh itu ya sih. Karena dipanggil kan lu nyesel enggak? Aku enggak enak kan. Ya. Kurang meriah. Kurang meriah. Kurang meriah harga nih, Gusun. Nah, silakan sekali lagi perkenalan selanjutnya ke Eben. Ben, silakan Ben, memperkenalkan diri dan posisinya di sini sebagai apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Watama Akad Eben Dit. Sebagai kru di band ya itu band Pakar Senon atau Sekoni satu lah mau bantu. Nah itu ya oke itu ya oke dah silakan sekarang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya nama saya bukan Sinyo. Sinyo itu nama panggilan. Jadi kalau nama aku itu Alen David Natalia Squall. Lupa aja. Karena aku orang Ambon, jadi panggilan anak laki-laki khusus itu Sinyo. Jadi jadilah itu nama yang dipakai di luar rumahku. Terus, aku mau luruskan sedikit. Mungkin aku nambahkan juga luruskan. Tadi si Galih bilang kalau acara ini lebih bagus untuk ke player. Nah, kalau aku tidak aku sendiri sih sebenarnya bukan hanya untuk player, justru bagus untuk sebagai penikmat musik yang lain biar tahu gitu ya. Apa yang terjadi di atas panggung biar sadar. Maksudnya biasanya kan kalau biasanya kalau orang penikmat musik kan nggak tahu teknis nih, dia biasanya kan menyalahkan nih, oh ini soundman jelek nih. Padahal dia tahu itu kesalahan teknis yang ada di panggung bukan di belakang. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu yang mungkin akan jadi pembelajaran di obrolan yang seperti ini. Oke, itu dulu. Oke, aduh. Oke, sekarang kita mulai sesi diskusi kita atau sesi sharing kita untuk apa lagi. Sebenarnya kita gak terlalu banyak terlalu apa, jadi kita lebih ke membuka bebas opini kawan-kawan. Apa sih kira-kira yang mau ditanyakan? Apa sih? Kita ke sound dulu ya. Saya pengen nanya, ya cerita dulu ya sedikit ya. Kira-kira keluh kesah yang dialami selama ini tentang dunia persaunan ini kayak aku ini. Lu besar sih yang pertama tuh. Assalamualaikum. Oh iya, udah. Lu besar nih ya, itulah banyak yang ngomong sen ini kayak gini. Luarnya nggak ada orang vendor sen lu yang mau sen jelek. Dia pasti berusaha maksimal buat bagus. Cuma itu kan ya kembali ke teknis lagi kan. Nah, dan yang kedua tuh, terkadang tuh banyak yang kurang menghargai karena kalau pribadi aku kan di sini aku ya baru ngesor dan aku pun muli enggak ibaratnya kan bukan langsung ibaratnya dari awal langsung jadi kan jadi gue kan anak-anak tuh kurang menghargai bahwa kadang mereka merasa datang dan langsung enggak pakai permisi namun kita kan di rumah orang basa-basi permisi gitu loh jadi kan rasanya tahu keadaan kita capek nih dari sebelum acara sampai bukan dulu sih dari sebelum acara udah ada sampai balik ini orang terakhir kan Terus apa lagi ya? Ah, udahlah gratis. Momen jelek aja gitu. Pakai dulu. Pernah ya? Pernah. Yes. Tapi ya. Kira-kira nih ya, yang pola sikap atau attitude seperti apa sih dari kawan-kawan yang mungkin cukup mengganggu untuk seorang Pendorson yang sering terjadi gitu? Maksudnya? Apa sih tingkah laku dari budak-budak, dari kawan-kawan kita, mungkin dari dia, tahu lah budak-budak sini buat apa? Kira-kira cukup mengganggu dan membuat inilah, membuat risau kita sebagai orang seorang. Tapi ya risaunya sih sering kena salah kan iya, pertama masalah waktu tuh kadang kan mereka kan itu sebagai orang soalnya kadang ada yang ngasih jadwal tekstur lu ya, kadang mereka tuh udahlah ngaret kan di panggung tuh masih bugurau gitu, maksudnya nah gitu kan, ibaratnya kita udah nunggu dia terus mereka tuh masih di daratan telat, masih slow gitu, santai masih, nah itu kan kembali ke band mereka masing-masing. Dan Jadi kalau kesah yang sama ini dihadapi untuk sebagai seorang orang sound dan juga sebagai seorang frontman atau sekaligus kru juga biasanya. Dan masalah dan kalau kesah sih telah lagi kan, jadi kadang band tuh suka menyepelekan waktu check sound. Nah, itu kan berarti termasuk tadi ya, berarti ya telah. Nah, itu ya sih kayaknya. Sudah pukul 8. Oke, okay, itu ya. Nah, gitu okay. Nanti sisanya kita akan buka pertanyaan buat kawan-kawan, dan sekarang kita ke ini dulu, ke Eben. Eben selaku pernah menjadi menjabat sebagai head crew ya. Menjabat. Nah, biar agak lebih bahas ini ya. Pernah menjadi sebagai head crew sebuah crew teknisi untuk panggung. Ben, sebenarnya apa sih tugas dari head crew ini yang perlu dijabarkan, dan orang-orang perlu tahu gitu. Kawan-kawan juga perlu tahu apa sih tugasnya dan tugas apa yang Eben lakukan. Ya, kalau tugas head crew yang saya alami ya, yang sudah diajarkan dari kawan-kawan Jakarta semua yang sudah di head crew semua. Yang aku alami. Jadi tugas head crew itu tanggung jawab dia sama kawan-kawan crew yang lain. Jadi di atas head crew itu ada roadman. Jadi roadman itu tugasnya ya ketemu sama step manager atau gimana-gimana kan, kita ambil apa. Jadi dia nanti ngelemparin ke head crew. Masih tanggung besok gitu ya. Jadi kalau mau action tuh, kalau dia kan jadi tuh kalau itu harus gitu kan. Ketemu. Jadi head crew ya. Jadi tugasnya itu tanggung jawab dari band itu sendiri untuk mengatur ya lancarnya di dalam panggung dan persiapan ke acara utamanya. Iya. Dari dua kita ke ini dulu kalau gitu. Kita ke sinyo. Nyo. Seri itu pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui, dan sebenarnya fungsi tugas sebagai teknisi manggung ini apa aku ya sih sebenarnya, kenapa apa yang harus dilakukan gitu? Jadi sebenarnya gini, aku menyebutkan tim produksi atau kru atau yang biasa disebut rodis atau yang biasa disebut teknis itu sebenarnya sama, cuman ada beberapa band yang kalau teknisi gitar atau teknisi gitar dia akan punya kru lagi. Kayak Sleng atau kayak Dewa itu dia punya kru dan teknisi gitar. Misal teknisi lagi, jadi kru itu hanya angkat ampli, angkat gitar sampai di atas panggung dia turun. Jadi yang di atas panggung itu hanya teknisinya. Jadi teknisi keyboard, teknisi itu, dan itu aja sih bedanya. Kalau rodis itu lebih kepada kuli, itu pun biasanya di zaman dulu kali itu. Nah kalau pada intinya adalah tim produksi itu sebuah tim atau orang yang bekerja, harus disebut bekerja karena itu profesional. Jadi seorang yang bekerja untuk menghasilkan atau mensukseskan sebuah panggung yang menghasilkan sound dengan kesempurnaan yang baik untuk mensukseskan panggung tersebut atau show atau pertunjukan tersebut. Jadi itu intinya dulu tuh. Jadi karena kata mempersiapkan itu, dia harus mempersiapkan itu berarti dari sebelum main, dari sebelum band itu latihan, dari bahkan sebelum itu dapat job dia udah mempersiapkan berarti. Nah, jadi harus dari situ dulu kita melihatnya. Namanya kru mempersiapkan satu buah pertunjukan menghasilkan yang baik. Jadi dia harus mempersiapkan itu dari sebelum ada job pun dia udah mempersiapkan diri. Gitu. Nah itu balik lagi kepada seorang yang profesional di bidangnya, terus dia mempersiapkan diri dengan skill, kemampuan untuk menguasai alat yang nanti akan dia pegang. Jadi itu dulu poinnya, namanya tim produksi itu akan mensukseskan sebuah pertunjukan atau show atau panggung atau live show, pokoknya kayak gitu. Oke. Berarti kalau gitu, kalau untuk setiap band dari kru panggungnya dan meteorologis dan lainnya, atau kalau cuma untuk angkat-angkat, kalau di hotel kan ngerangkap nih banyaknya, dia ngangkat gak, dia nge-set gak, atau dia gak main, rupanya nih mas orang. Tapi itu semua hidup masih. Berarti teknisi panggung atau ini harus tahu dengan pakem suara dari atau pakai kebutuhan dari sebuah band itu. Namanya teknisi, dia harus mengerti teknis. Dia kalau udah berani nyebut dia teknisi, berarti dia harus tahu teknis apa yang dimainkan atau apa yang dipegang atau apa yang dikerjakan. Jadi itu poinnya dulu tuh. Jadi harus tahu. Misal dia kru gitar, berarti dia harus tahu teknis gitar. Mulai dari nggak usah itu dulu, main gitar dia harus tahu dulu kan. Dia harus tahu main gitar, dia harus tahu sound, dia harus tahu efek tuh. Modulasi itu apa, terus distorsi itu apa, terus kelompok-kelompok lain juga dia harus tahu. Minimal kayak gitu, jadi dia harus mengerti dulu supaya dia enggak dibodohkan sama orang sound system nanti. Ya, pun ini kita bukan menjelekkan orang sound system, maksudnya kalau dalam kita beradu argumen, jadi kita tahu karena kita punya senjata nih gitu. Kita punya teori, punya ilmu juga. Oke. Itu tadi kita berbicara tentang dari segi orang sound, kemudian juga crew, kemudian juga tentang teknisi, bagaimana mereka ternyata ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya keahlian di bidangnya masing-masing. Mereka tahu jobdesknya apa, mereka tahu, mereka tidak cuma mengangkat alat ke atas, kemudian masang ico, kemudian yang ya, tapi juga harus tahu apa kebutuhan dari sang yang mau main nantinya atau sang artis yang mau panggung. Nah, setelah dengar penjelasan dari kawan-kawan di sini, kita akan buka langsung sesi ngobrol ya sih sebenarnya, mau nanya, mau apa gitu ya. Silahkan kawan-kawan ada yang kira-kira masih pengen nanya apa sih yang dibutuhkan dan apa yang mungkin selama ini masih bingung mau ngomongkan solusinya cerala atau mau nanya tentang itu silahkan. Mumpung orang-orangnya ada, silahkan kawan-kawan nanya sama kita buka sesi pertanyaan, kita buka sesi diskusinya, kita ngobrol. Siapa yang mau nanya duluan? Tidak ada nih, tidak ada, yakin tidak ada. Nanti di panggung yang berkalut nyawa ini. Nah, di Bang, nih Bang, silakan Bang. Tanya Bang, hei. Tanya Bang. Buat mancing ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Paling ini saya mau diskusi sih. Biar mungkin teman-teman pemain musik di sini biar bisa apa? Menelaah gitu lah. Jadi kalau bagi teman-teman sound engineer kayak Wiat, Eben, dan teman-teman lainnya, pun yang sudah bisa sebutkan, sebenarnya seberapa penting sih satu buah band itu mempunyai sound engineer sendiri? Karena apa? Karena kan kalau menurut saya pribadi sih, sound engineer itu kayak seniman. Dan seniman pelukis ada bela tinta, tapi kalau dia lewat tombol-tombol menciptakan suara. Knop-knop, middle high itu kan suara beda-beda, telinganya beda, suaranya beda. Nah, setiap band, walaupun sonajurnya satu, harusnya punya karakter ya. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan tuh, seberapa pentingkah menurut teman-teman dari sonajurnya. Asik. Wih, Kak Jeff. Kak, mau berbicara tentang Swarman dan juga ini teknisi soal ini ya. Kita ada mana Bang Anca tadi ya? Nah, beliau boleh suruh masuk ini bentar. Saya pengen dengar beliau ini yang udah nangani. Saya yakin kalau di sini udah tahu lagi dari ini ya. Beliau siapa? ini boleh kasih mic ke beliau kali tentang apa sih definisi soulman menurut beliau dan apa ini yang berat seberapa penting itu untuk menjawab sekaligus dari pertanyaan Jepang tadi. Boleh mic boleh mungkin ya. Bang Anca boleh masuk Bang Anca. Bang Anca sini. Kita ini ngalah ke pintu ya. Sini, oh, masuk sini. Ada dulu. Ah, ini ada. Ayo. Apa? Coba. Aku bantu. Silakan. Ulangi nih. Pertanyaan Jepang sih sebenarnya cuma nanya seberapa penting sih soundman untuk sebuah pertunjukan atau sebuah band itu? Sebuah band ya. Untuk sebuah band, apakah bandnya hanya mengandalkan soundman yang ada atau perlu bawa soundman suara atau gimana? Bang Anca kan udah banyak nih nangani event-event besar yang ibaratnya dari kami kecil kita udah mulai tahu beliau udah ini ya udah nangani event. Menurut Bang Anca sendiri, seberapa penting seorang soundman untuk sebuah grup musik atau sebuah band? Maksudnya mungkin dia bawa soundman sendiri kali. Iya. Itu sih kalau menurut saya sih itu justru paling penting. Kalau sendiri karena kalau dia udah tahu karakter musik yang dimainkan, terus kan dia lagunya hafal. Terus karakter soundnya hafal. Yang ada poin dimainkan anak-anak band itu kan. Jadi otomatis dia bisa maksimalkan mixingan ini hasil mixing pertunjukan itu. Nah, kan kayak misalnya kadang tuh kan gitaris nih ya, yang utama gitaris lah biasanya kan yang kadang tuh dia dinamikanya itu kan turun naiknya lebih banyak lah ini kan. Nah, kadang tuh kan efek dari gitar kan biasa pakai gitar bang gitu kan dalam satu lagu gitu kan. Nah, itu justru itu yang peran tinggi dari soundman-nya untuk membalance efek-efek dia. Karena kadang kan tiap beda-beda kan perlu beda-beda levelnya. Terus kebutuhan level untuk tiap lagu kan beda-beda. Nah, itu dari situ jadi soundman itu harus apa lagu. Jadi dia tahu kapan gitarnya harus naik, kapan keyboardnya harus naik gitu kan. Tahu kapan misalnya pas lagi solo drum kan drum dia naik kan. Nah, kan gitu untuk itu. Jadi memang harus tahu terus karakter juga kan karakter suara kan. Kan tiap orang ini kan kayak vokal gitu kan. Karakternya kan beda-beda nih. Karakter orang nah, itu dia harus menguasai suara asli orang yang nyanyi ini kan suara asli gini berarti keluarnya gini karena tiap sound kan beda-beda antara suara asli kita dengan sound yang dikeluarkan itu kan macam-macam nih apalagi dengan macam-macam sound gitu kan jadi kalau sound kita sendiri kita udah tahu oh, kok orang kayak gini karakternya gini cuman kalau untuk band kan misalnya dalam satu band misalnya tidak pindah kota gitu kan karena soundnya beda-beda jadi dia harus betul-betul ngerti karakter sound vokalnya terus karakter bassnya karakter gitar gitu ya. Nah, jadi dari situ dia bisa memaksimalkan hasil yang ada untuk ininya untuk hasil lagunya tuh. Terus kalau untuk di panggung ya kadang kan memang kendala band ini kan di panggung juga kan untuk ininya yang monitor masalah-masalah di monitor kan itu dia juga harus menguasai selain menguasai musik itu juga menguasai sifat pemain ini kadang-kadang ada yang ego ada yang asal bunyi jalan kan itu kan dia harus tahu nih siapa yang ego ini berarti harus besarkan harus lebih cuman kadang itu kan kalau di monitor kan masing-masing ininya masing-masing monitor masing-masing misalnya kita sendiri ini sendiri kalau dari si bonek bisa tahu tuh oh ini kalau misalnya pemain bass nih ini bassnya dia harus nonjol nih berarti dia ditonjolkan yang lain di biar kecil asal aja dapat bias aja hasilnya itu kan untuk ininya untuk sound di panggung tuh terus gitu juga dengan karakter ini karakter sound karakter sound panggung loh yeah. Nah kadang tuh kan kita misalnya kadang tuh orang tuh kan minta dia minta listnya misalnya pakai GK atau apa tahu barangnya tidak ada tapi ada penggantinya ada lainnya, cuma ada gitu pun dia kalau memang dia memang orang yang apa memang dipercaya untuk apa ngurus sound monitor di panggung kan, otomatis dia pun harus selalu ngerti oh kalau sound ini cutter ini, kalau sound yang apa pokoknya tiap-tiap inilah tiap equipment tuh dia tahu juga kan ininya karakternya. Nah, jadi memang diperlukan sekali kalau untuk memaksimalkan dirinya, maksimalkan hasil musiknya di situ. Okay. Seandainya ini kita kan kebanyakan tidak semua band punya soundman kan, tidak semua band mampu mungkin untuk meng-hire soundman sendiri. Biasanya kebanyakan juga kawan-kawan yang suka tidak suka mau tidak mau memang harus kerjasama dengan soundman yang ada di yang atau saja yang mengoperasikan di sound system. Kira-kira Bang Aca kan udah sering menghadapi berbagai macam band, udah kelimpahan nih apa. Nah untuk hal-hal yang seperti itu kira-kira sebagai seorang soundman apa yang harus diperlukan, apa yang harus dilakukan menghadapi berbagai macam karakter yang kita tidak tahu ini band baru masuk karakternya seperti apa, ini masuk seperti apa gitu. Kira-kira tuh Bang Aca sendiri gimana? Kalau saya sih namanya musik ini kan kita itu lah yang dibilang kan siapa tadi ngomong ya musik itu kayak seni, orang seni gitu kan. Pak. Jadi memang dari pilih lagi. Jadi kita pun memang harus menguasai segala jenis musik, ya. Nggak cuma suka pop, nggak cuma suka rock. Jadi semua musik memang harus itu. Karena kamu kan udah dituntut ini, apa dituntut dari kerjaan gitu kan. Memang harus selalu bisa. Nah, jadi untuk menghadapi pemain band ini paling yang kuncinya memang komunikasi dengan para pemain ya kan. Ya, pemain ini dia nih apa yang pasti kita harus tahu karakter musik dia kayak gimana, karakter musik dia gimana. Nah, terus untuk band tuh memang kuncinya memang balancing ini ya panggung ya apa monitor. Nah kuncinya di situ. Jadi kalau biarpun sound evolusinya bagus gimana, kalau monitor udah enak otomatis pemain udah enak ya kan, feel-nya itu udah dapat ya kan. Nah dari situ di situ lah kita komunikasi. Oh ini bantu dia balancing di monitor. Parameternya ini kira-kira kalau misalnya bassnya sekian, drumnya segini kan udah cukup belum? Kalau memang kurang kan dia apa tinggal minta tambah atau kurangi, cuman kadang tuh kan Sony kan ada batas-batasannya. Nah, terus tiap speaker tuh memang beda-beda kan kemampuan itu ya. Kalau yang murah itu yang mahal memang speaker bisa lebih tinggi kan, otomatis bisa lebih kencang suaranya atau lebih banyak bisa lebih kencang untuk ininya. Cuma itu kan balik lagi ke ininya, ke apa, ke kebutuhan gitu kan, kebutuhan musiknya yang kayak gimana kan. Kalau memang dia ya pasti sih penyakit itu kalau orang band ini penyakitnya dari drum kan. Drum ini kan dia barang yang paling kencang suaranya di situ kan, drum. Jadi dia kalau memang apa soundnya itu memang tanggung, dia punya powernya tanggung, tidak akan bisa mengimbangi drum tuh otomatis. Ada dari pemain drum pun harus selalu bisa kontrol ini apa kontrol permainan powernya. Nah kan di situ. Kecuali kalau memang soundnya memang kuat, ya udah ajarin lah gimana kan. Namun soundnya macam-macam. Ada yang kena yang bagus lah, kena yang pas-pasan gitu kan, berarti bunyi pas-pasan. Nah jadi tergantung pemain lagi lah untuk menyesuaikan gitunya itu apa, menyesuaikan power main, terus ke vokal gitu juga. Vokal ini kan, nah itu kalau vokal tergantung dari penyanyinya lagi kan, kuat tak powernya. Makin kuat power vokal ini, otomatis level di panggung bisa lebih tinggi. Cuman kalau yang rendah nih, biarpun kita angkat dari apa levelnya kita angkat, yang jadi cuma feedback kan, yang ngasih scoring ya kan. Nah itu kan memang volume memang kecil, kalaupun kita paksa naik pun ya begitu lah dia apa hasilnya. Jadi otomatis yang lain harus disesuaikan lagi. Nah, yang lain yang harus bisa ngerti lah untuk dia, kecuali memang dipaksa disuruh nyanyi nyanyi terutama kayak begini gimana ya kan, yang penyanyi vokal kan boleh lah masalah, cuma kayak emang tak, saya emang tak bisa gitu, terus kan memang yang lain yang harus sesuaikan untuk depannya itu. Itu jadi kalau untuk masalah di panggung itu. Oke, makasih buat kalian, tepuk tangan dong. Woi, tapi itu dari yang berlapas dan oh silakan sinyo masuk ya. Jadi kalau aku nambahkan mungkin kan kau bilang apa pentingnya itu apa sebenarnya kalau udah sekarang di masa industri, apalagi sekarang mau nggak mau musik itu harus masuk ke industri musik kan kayak dulu lagi kan. Jadi ya kita benar-benar betapa pentingnya seorang songwriter untuk sebagai saluran menerjemahkan pemain musik itu sendiri. Jadi dia yang menerjemahkan seorang pemain gitarnya siapa kan sini misalnya Pak Muda, dia yang menerjemahkan gitarisnya Pak Muda itu gimana cara mainnya biar sama kayak yang dia misalnya live recording. Contohnya kayak gitu. Ataupun sampai dia mengeluarkan aura si penyanyi itu gitu. Jadi betapa pentingnya itu, kenapa aku bilang industri, karena itu untuk menjual band itu sendiri biar berlangsungnya band itu, biar orang pakai, karena ada sesuatu yang beda dari hasil sound dia dengar waktu live. Jadi itu contohnya kayak gitu. Jadi kalau udah masuk industri udah sangat fatal sekali, vital sekali ya. Jadi penting sekali untuk menjual juga kalau di industri. Nah, itu aja sih kalau Oke, Jadi yang perlu kita tangkap di sini adalah keperluan sebuah songwriter, peredaran sebuah songwriter itu sangat penting untuk sebuah band atau sebuah seni pertunjukan. Dan tadi bisa untuk menyamakan visi dengan band yang pengen menerjemahkan apa sih yang pengen dikeluarkan, outputnya seperti apa. Iya, kemudian juga tentunya yang harus dibenahi ya memang tidak usah rekaman yang harus dibenahi bagus-bagus, tapi juga live-nya harus dibenahi bagus-bagus kan. Biar ada pertanggung jawabannya. Bagi saya, yakin orang awam di sini nggak tahu. Penerjemah musisi ya tetap di panggung, dan penerjemah yang di panggung itu untuk mengeluarkan album yang maksimal adalah soundman. Tepuk tangan untuk soundman kita. Habis panggung, agak soundman yang salam. Makasih, minta maaf bang yang record kami, tak dapet di kumpung ya dia. Ah, raga. Gak usah. Ya, berapa kali di salami ya? 3 tahun. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan semua. Ini sebuah kegelisah enggak ya dari saya, kegelisah ini bergejolak apa kayaknya. Jadi, ayo bukan untuk kawan-kawan, tapi buat anda semua penggiat musik yang ada di Pontianala. Karena selama ini yang saya lihat ketika kita main di atas panggung, atau yang tadi Bang Sinyo bilang, kalau kita main itu mau mensukseskan sebuah pertunjukan, sebuah show gitu, saya mau nanya di bagian soundman, ya bukan soundman sih, sebenarnya internal team kita sama teknisi kita, karena selama ini di Pontianak kita lihat jauh dari standar lah, jauh dari standar dalam segi acara. Saya bukan, karena yang selama ini saya lihat kayak gitu. Contoh ketika zaman sekarang saya melihat bahwa lebih bagus anak SMA ngadakan acara ketimbang anak-anak kuliahan. Karena setiap kali saya dapat beberapa panggung di situ, ya masalah kita sebenarnya di sound systemnya. Saya mau tanya bagaimana cara kawan-kawan teknisi dan kawan-kawan head crew tadi mensiasati ketika kita mendapatkan sebuah panggung dengan fasilitas yang seadanya gitu. Karena saya dapat pernah sekali ketika kita main, kita dibuat kena macam tak pandai main. Gitu. Main. Jadi itulah sebuah kegelisahan hati saya lah. Gimana menurut kawan-kawan narasumber? Terima kasih. Ben. Sila Ben. Kalau dari aku sih yang pernah aku alami dan aku pernah belajar lah. Intinya sih, ya namanya teknisi itu kan betul kata Bang Anca, kita harus bisa memahami dengan situasi kan. Dan kita pun di sini tak bisa gak memaksakan harus ada alat yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. selalu kita bakal kena yang ya yang saat ini itu. Nah, dengan itu sebenarnya jangan keegoan masing-masing kita ya, jangan mau ya ibaratnya kita pingin yang bagus, cuman itulah kembali lagi dengan kondisi kayak gitu kita maksimalkan bagusnya sampai mana. Palingan gitu sih. Sekali ada potongan apa? Sekali kok nyamuk tiap kan. Itulah, terus sering ya. Dan kembali ke equity sebenarnya kalau emang kadang kan kita pribadi kan ada masing-masing tuh, kalau emang itu lagunya Jackson tuh, Jackson kita tahu kondisi lapangan kayak gimana, kondisi alat-alatnya. Kalau apa yang kurang, kalau emang kita ada, kita bisa bawa pun ya enggak masalah. Nah iya, kita ingin bagus, kita harus itulah ibaratnya kalau kita ingin bagus kita pun harus bisa bukan modal sih namanya apa ya, kita ingin bagus kita harus berusaha kan, ibaratnya apa yang kita punya kalau ya walaupun ibaratnya udah mati nggak udah mati misalnya kita misalnya mereka nggak nyaman ini karena alat kayak gini kan, kadang orang event tuh nggak ngerti masalah alat, taunya budget segini oke ambil kan. Nah itulah gunanya kita paham tuh ya, kita kalau ada barang ya bawa ya, walaupun barangnya panik hati ujung-ujung gak nyaman ke kita, yang penting kita tahu ah ini nih standarnya, kondisi lapangannya lah. Sih lebih situ sih, karena kita pun payah gak buat anak nih kalau misalnya ya barangnya band sama-sama band ini lah, apa maksudnya satu hotel kan, kita minta yang terlalu lebih nanti dibilang agak gimana ya kan, nih coba sonen seorang ya kadang dianggap lebih ya biasa kalah menggali Tuhan kadang kita kalau mau maju tuh pasti ada tindaknya dua orang tuh gitu ya sih. Next okay. Event kira-kira event ah event kan sering pasti nih kan ada yang kayak gini ketemu son yang ala kadarnya gitu, terus event sebagai satu son mainnya maksudnya kemana sih atau jadi kalau menurut aku sih kita maksimalkan aja di lapangan, misalnya iya. Jadi kalau menurut aku ya, aku maksimalkan sih kalau misalnya kayak sonnya yang ketika di saatnya, jadi ya maksimalkan ya, maksimal mau di maksimalkan. Dengan cara sesuai dengan permintaan player lah, juragan misalnya, oh itu loh, misalkan. Biasanya kan di dalam itu kan biasa naik. Biola ini naik biasanya kata-kata kan. Apa ada si Biola? Cangaya. Ya kata-kata lah. Ya, gue kadang dia naik. Ya kenapa bisa naik? Sebenarnya. Ya memang sebenarnya ya gitu lah naik. Jadi mereka itu nanti ikut juga ya, yang naik. Ya jadi kalau menurut aku yang tanggung, ya dimaksimalkan lah. Bang Epe, headbar! Dia sih tadi. Ya, musik bukan stand up comedy. Oke. Yo. Ada tambahan? Jadi sebenarnya banyak nih kalau yang tadi mobil itu cara kita mensiasatinya sebenarnya. Jadi kalau dalam sebuah band itu kita bisa pencegahan dini, kita melakukan pencegahan dini dengan menyiapkan riders. Satu, riders itu minimal kita menstandarkan alat yang ada di tempat kita latihan dengan nanti kita panggung di mana orang undang itu, jadi ridersnya harus sama dulu nih. Alat minimal sama, kalau lebih bagus lebih bagus. Jadi itu satu. Jadi itu mempermudah kita untuk tidak membawa alat. Yang kedua, itu kita membawa alat sendiri. Jadi mungkin kalau dengan membawa alat sendiri ini pengalaman. Pengalaman kita misalnya aku pernah kayak main di bau-bau. Jadi main bau-bau itu alatnya dia bilangnya line array. Jadi line array rupanya speaker buat sorak. Kalau anjo memang digantung sih tapi buat sorak gitu. Sound man aku bingung. Awalnya sih dari jauh kan dari lawan nih tengok dekat ke panggung training. Begitu kan masya Allah. Terus di apa mixernya hanya 32 channel, main banyak band kayak gitu kan. Jadi kalau udah pernah ke situ, misalnya kita udah pernah kena kasus, begitu untuk datang lagi minimal kita udah bawa ampli sendiri, bawa head cabinet sendiri atau bawa head sendiri itu main gitar kayak gitu. Jadi itu dua cara mengantisipasinya, kita membawa alat kalau kita udah pernah ke satu tempat. Ketiga itu dengan kalau kita belum pernah tahu kita berada di kota mana, misalnya nama kotanya nggak jelas di Sulawesi. Nah minimal kita harus tahu nih, kita pernah diundang di salah satu IO di kota Madya besar ini, di ibu kotanya, kita tanya nih daerah ini gimana, ada ke sound yang seperti dia bilang nih, betul nggak sound ini bagus nggak, kita cari atau nggak udah ketemu, kita tanya nih sama band lain, kita pernah lihat postingannya dimensi, eh dulu soundnya bagus nggak di daerah ini, wah cok bro ini. Jadi misalnya udahlah kita terima nasib. Nah kalau udah terima nasib tuh, dalam yang penting bawa persiapan dengan senyum ya. Nah jadi gini, ada satu poin penting yang sebenarnya kalian tidak sadar nih. Sebagai tim produksi, kita tuh harus mengamankan mood player dengan kondisi kayak gitu, itu tugas lebih kita sebenarnya. Untuk membuatnya comfort di sebuah panggung yang hancur sekali tuh, itu tugas kita, bagaimana kita udah nengok alat jelek, terus kita harus senyum sama player, harus bagus bos, aman. Nah itu urusan manajer, yang penting kan nanti kita udah ngomong sama manajer, bos, manajer, gini komunikasi, nanti kita jaga mood pemain kita, manajer menjaga mood pemain kita, jadi semuanya akan menjaga mood itu, akhirnya dengan sound seadanya pun, kita bisa menikmati panggung itu. Jadi pernah juga ada panggung kami main tuh hanya monitor ya, jadi orang di FOH tuh tidak dengar, jadi itu buat nyaman ya. Orang-orang tuh joget aku, jadi side view-nya dibaliknya tuh ke penonton. Nah yang penting joget, pen akustiknya. Jadi kayak gitu kan banyak accident yang kita gak tahu gitu kan. Tapi yang bagaimana kita mensukseskan itu, tadi aku bilang tuh mensukseskan tuh panjang gitu. Sampai kita menjaga mood pemain kita sehingga penonton gak chaos, penonton senang, IO senang, semuanya happy kan. IO ini krunya mati. Krunya ribut. Kayak gitu lah. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita jaga sebenarnya di situ untuk mensukseskan seperti yang poin yang tadi aku bilang pertama tuh. Oke, makasih Sinyo. Apa? Nah, ini Gary katanya mau gak puas gitu. Sebenarnya sih itu memang keren lah jawabannya, soalnya mantap. Ini apa dari kawan-kawan? Gagas. Pokoknya. Jadi kan itu penambahan dari kawan-kawan yang berpengalaman di bidangnya, itu memang udah luar biasa tindakan-tindakannya. Tapi terkadang yang saya rasakan, kita udah memaksimalkan ya, soundman kita udah maksimal, kru kita udah maksimal. Tapi kadang kita juga pernah kayak gini, apalagi di Pontianak, hal yang berbentuk leader, mungkin menurut saya itu susah diterima di sini. Karena susah, karena itu tabu kan. Apakah penting, apakah perlu kita sebagai penggiat musik di sini untuk sedikit bersosialisasi kepada orang yang mau bikin acara, contoh kayak di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, untuk mau upgrade sedikit lah acara apa namanya, alat yang mau dipakai di acara dia, karena kan kesuksesan acara pasti juga ada kaitannya dengan sound yang dipakai gitu kan, karena di sini kita bahasnya memaksimalkan produksi suara dalam panggung musik. Ketika kita semua udah maksimal, kalau dapat yang kayak gitu kan tetap hasil kita semua yang kita kerjakan menurut saya sia-sia kayak gitu. Oke, makasih. Oke. Makasih. Jadi masih lanjut. Ada kawan-kawan yang lain yang mau bersuara atau yang mau bertanya, silakan. Silakan yuk. Banyak-banyaknya bagi-bagi ilmunya. Nah ini kasusnya pun nggak di luar kota, kasusnya pun di daerah kita ada saksinya. Mungkin kita pun pernah jadi saksi ya. Tahu nih. Anca ya soalnya. Anca. Iya. Anca kan? Anto depan. Kamu bukan lur? Iya. Bukan, tangan kita sama yang lain. Anca kan? Jadi gak usah jauh. Jadi memang kasus korban ini udah menyebar di luar daerah tuh udah jelek lah kalau aku bilang namanya. Jadi kami pun pernah merasakan gitu bang, sebagai band daerah yang sama-sama panggung dengan band yang waktu itu skala nasional ya. Ada Armada, ada The Winner, ada... Trio Macan. Kita gak usah nyebut nama siapa pemilik itunya lah ya, sebut saja Bang Ali. Dan tapi memang betul kasusnya di situ. Jadi waktu itu sound pony itu disuruh sound system ngecek sound itu jam 8 pagi. Kami jam 6 udah sama-sama lah, ada turunnya setengah 7 udah di situ udah tuh. Udah standby dah. Tapi kita datang itu masih dalam box, semua dia masih belum ada barang nih. Nanti lo ada yang belum datang, udah kita nunggu, udah apa, sampai jam 9, jam 10. Mana nih bang? Oh iya bentar lagi datang. Jam 11, jam 12, jam 13, lewat sampai jam 5. 5 bandnya udah, 4 bandnya udah ngumpul di situ. Armada belum Jackson, Sepori belum Jackson, Trio Macan belum Jackson, Winner belum Jackson, Gugun belum Jackson. akhirnya mau bertombol tuh. Nah, ini saksi mata nih. Waktu itu Kancil sama suaminya Armada itu ribut. Acar sih karena orang sini dia senyum-senyum ya, dia tau udah kan. Apa di kami ini kan orang Pontianak gak malu dah. Maksudnya sama orang, sama tim-tim yang lain kan. Bro ini sound system di tempat ini yang paling bagus. Mau jawab apa Ki? Kayaknya sih bro gitu-gitu ya kan. Jadi malu gak gitu. Jadi itu udah jam 5 sedangkan panggung itu harus dimulai jam 7. Semuanya belum check sound. Bayangkan dengan 4 band kayak gitu, kita dikasih channel hanya 32 channel ya? 32 channel ya? Gak salah aku, hanya 32 channel, bayangkan the winner-nya tuh bisa 48 channel satu bandnya gitu, Pak. Untuk satu band dia ya, apa yang 5, apa ya Armada, harus lebih tuh. Jadi kayak gitu dah, itu udah ribut. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai tim produksi ini, bagaimana caranya kita sebagai tim produksi untuk mensukseskan acara ini. Walaupun kita bukan beracara nih, kita yang penampil, jadi keambillah semua nih. Tim produksinya sepakat untuk bongkar semua panggung lagi, setting lagi, jadikan sebuti-sebuti-sebuti. Jadi akhirnya satu channel untuk semua band. Jadi gak ada yang artis, gak ada yang band buka, semuanya sama. Jadi yang misalnya gitar pakai dua, wet dry-nya gak ada lagi, jadi satu-satu semua. Pemain keyboardnya mono-mono, semua dijadikan satu. Jadi gak ada yang artis, gak ada yang band buka, jadi sama semua. Pada akhirnya nge-soundnya pun akhirnya satu ya, jadi udah tahu kan. Tinggal naik turun master ya, udahlah main-main enak ya. Akhirnya Armada main satu lagi ya terakhir tuh, karena dia band maksudnya starnya kan bintangnya, dia main satu lagi ya di ujung itu udah ngomel-ngomel lah semua itu. Jadi ya tetap sih acaranya, maksudnya kita main pun dengan senyum player-playernya kan, secara tidak langsung ya itu kita bagaimana cara memaksimalkan separah itu gitu. Kita pernah mengalami di Kalimantan Barat, terutama ya band-band nasional udah ngalamin kita di sini gitu Pak. Jadi itu bahan omongan juga. Bahan omongan, jadi semuanya kru sampai soundman itu berempat lah, berempat tuh gimana nih. Udah kita akhirnya berbesar hati lah, maksudnya Armada pun berbesar lah, channel satu aja, jadi gitar pun satu semua. Ya itu komunikasi penting, seperti yang Anca bilang tadi, itu memang kita harus komunikasi dan bagaimana caranya kita untuk mensukseskan itu sih. Thank you. Oke, terima kasih sinyal. Aku loh. Ayo ya. Berangkat. Jadi waktu acara yang dikata kemarin itu bosan itu udah masang drum. Saking dia tuh dikira tuh ada channelnya. Dan akhirnya channelnya enggak cukup dan dia bongkar drumnya. Dan pakai channel apa? Sorry, gabung lah. Nah, jadi itulah dia situasi itu di panggung itu enggak tahu apa itu bagus atau enggak. Jadi untuk kedepannya kalau bisa ngomong manggung janganlah maksudnya minta itu pasti mau nih sound kita bagus atau ngeband minta soundnya bagus ya, kita nggak tahu kita main ini bagus apa enggak kemarin lagi kejadian. Berarti kan harus setidaknya masing-masing band punya rider ya. Yang utama kan tuh kalau ngerakil rider itu utama kan makanan. Sama minum sama handuk. Jadi kalau misalnya nih kata gue manggung, jadi kalau misalnya aku ini ketemu sama manager, jadi aku tambahkan itu, jadi aku minta handuk, aku minta minuman di panggung sama di backstage makanan atau apa. Jadi kan tapi dia tak bete makan betul. Jadi aku minta anduk ya sekarang kadang itu yang perlu. Jadi kalau misalnya player ruangan kamar itu pasti keringat tuh. Yang utama kan itulah anduk tuh. Utamakan pasti bagi kasih. Nah, kalau rider tenis kayaknya perlu juga. Iya, okay. Kalau berbicara tentang rider kita bilang rider itu penting ya. Tadi kali juga sempat ngobrol masalah kalau rider itu. Cuma kalau di kita di Pontianak ini di lokal ini nggak semua event atau nggak semua event itu bisa menerima. Iya menerima. Minta walaupun itu kelas lokal juga. Gitu. Mereka nggak terima, mereka cuma tahunya mereka ngundang harganya sekian, mereka nggak tahu, mereka nggak nyiapkan apa. Jadi kalau kita tanya soundnya apa, ada bang, soundnya ada. Pokoknya gitu ya jawabannya. Dan itu ternyata PR selanjutnya sebenarnya cuma ini sih cara kita membudayakan, membiasakan kalau setiap rider itu disiapkan betul. Nantinya harus standar sosialisasi lah, standar band lah. Paling enggak ya menyediakan channel, ya, misalnya kalau itu 32 channel kan, dari segi mixer dulu lah itu. Nah ini banyak kru ya, kan sering ke acara itu. Oke, kalau ini penambahan biasanya, ya. Biasanya biasanya kan kayak acara kampus atau apa. Dia ngomongnya gimana maksudnya? Biasa kan pasti yang punya panitia, Bang. Gitu. Dia nanya harga dulu atau dia jelaskan konsepnya dulu gitu. Di mana ya sih harga dulu? Berarti kan tugas kita sama-sama nih. Untuk misalnya si band juga mulai aktif gak gitu, Pak. IO-nya orang sound pun harus udah mulai maksudnya lebih aktif buat ngobrol gitu. Begitu dia ditanya, "Kau acara kok kayak mana nih? Siapa yang diundang?" Nah gitu tuh, skala tempatnya seperti apa, venue-nya seperti apa. Kalau venue seperti ini, sound-nya mesti segini. Kalau band-nya main-main ini, berarti dia harus ada ini gitu. Itu sih, mulai sering ya. Jadi, siang bikin acara pun belajar gitu. Kita pun sama-sama belajar gitu. Itu sih, ya. Kalau enggak, ya gitu-gitu terus lah. Wah, misalnya si band ditanya Manggil ini, berapa sih? Jadi yang dijawab mungkin pertama itu harga mungkin kita obrolkan belakangan lo. Nah, yang pasti kami konsepnya mainnya segini, kami butuhnya segini. Ini dulu bisa dah baru jelas mainnya gini. Jadi dari orang soalnya giring dulu ya. Si bandnya pun bantu giring gak gitu. Itu sih, mungkin biar sama-sama tuh kan. Soalnya misalnya, aku mau undang SW nih, SW berapa? Nah, langsung ya, salah baca jawab 5 juta bang. Oke, bayar. Sekali datang, Texon, drum gak ada. Misalnya disediakan tiba-tiba drum elektrik gitu kan. Gak ada ampli, gak ada apa. Gitu bang. Berarti kan si band pun harus, ini kalau mau undang kami, selain fee-nya, tolong siapkan ini. Nah, mungkin misalnya mau undang afternoon mungkin bisa siapkan ini di airnya berapa siapkan misalnya gitu kan gitu. Kapasitas power sound mungkin bisa dilihat dengan acaranya di mana nih bro, gedung apa. Nah, kan biasa orang sound biasa lebih tahu tuh kalau dengan kapasitas sound segini kapasitas powernya yang pas mumpuni apa biasa gitu kan. Ya. Nah, penambahannya kalau aku ya yang ya ibaratnya sebagai vendor juga kan, vendor sound. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke, kalau pribadi aku lebih ke hubungin band yang apa yang ada main kan, berarti aku nanya tuh misalnya ini acara ini terus bandnya siapa nih. Nah, kalau aku pribadi sih aku minta kontak bandnya kok sebagai vendor ya, aku nanya kebutuhannya apa, jadi lebih enak kan. Nah, di saat aku seperti jadi sonian pun aku misalnya bantu budak the crew, aku nanya, jadi aku minta siapa sonnya, kalau kenal tak kenal ya bisa hubungi nanya. Nanti kan betul lagi bangsa itu komunikasi kekurangannya apa kita bisa bawa ataupun kita rela buat nyewa gitu, walaupun yang warna green nggak masalah ya, berarti bisa hasilnya lebih maksimal kan ketimbang kita harus jalan dengan paksa apa maksudnya dengan dalam oke seadanya lah. Nah itu tuh saat ini tuh sebenarnya gak boleh tuh, karena ya kita punya namanya, kita alat kan ada masing-masing tuh kayak mic ya, ada khusus buat ini, kalau dipaksa kan sakit gak, kan gitu. Sampai gak kayak perasaan kan gitu kan. Itu sih sebagai vendor pengalamannya kayak gitu lah. Masalah sound sih kalau bagi aku tuh, sound tuh sebenarnya ada yang gak bagus, sound tuh bagus, kadang sistemnya yang berbeda. Karena aku pengalaman ya di Ketapang waktu ngikut dokter tuh emang soundnya bagus, cuma sistem yang kalau salah ya kita pandai lah, kita yang nama teknisi kan harus tahu ya, kita ubah instalasinya yang menurut kita enak kan. Nah kita ubah ya, emang sih di situ pasti ada nggak enakan ya sama orang, antara orang vendornya sama orang yang ya, karena kita punya tanggung jawab kan, kita situ ibaratnya kita dibayar kan. Nah dalam artian kayak gitu, dan kita pun bikin puas, band bikin puas, jadi apapun harus kita lakukan lah. Itu ya sih penambahannya. Oke, makasih ini ya. Baru gagas. Saya mau nyampaikan sedikit, ada walaupun benar Isan ada datang gak sih? Wucur Masuklah, Bang Ancan. Sini ya. Ada Denny, Den. Denny voice note. Masuklah, Den. bukan Denny Haji, asal kita ngobrol loh. Ada, saya nyampaikan sedikit tadi sempat ngobrol sama Isan dari Quarter Sound System sore tadi. Ada beberapa, sebenarnya dari satu pertanyaan yang berkembang jadi ke banyak opini. Satu pertanyaan yang dia buat tadi, saya sempat kemukakan sama kawan-kawan di depan. Pertanyaan dari kawan-kawan band lokal yang mengeluh setiap kali misalnya mereka merasa bahwa perlakuan untuk band nasional dan juga band lokal sebagai mereka openingnya, misalnya untuk Afterworld misalnya opening dari Amada gitu, itu akan mendapat perlakuan penuh dan kadang selalu merasa bahwa output yang dihasilkan itu jelek, tidak sesuai atau tidak sama dengan artis. Dan itu juga kadang menjadi pertanyaan buat mereka. Kesulitan dari kawan-kawan Sony itu menjawab, kadang kalau mereka menjawab, ini kan dari masalahnya dari gini-gini, misalnya dari band nasional, mereka bawa equipment seorang atau gini-gini, itu dianggap biasanya bisa jadi masalah. Ah, itu kan pembelaan kau sebagai orang yang punya Sony, untuk mana mau. Nah, yang tadi saya tangkap dengan dia, ada beberapa catatan yang saya buat, ada beberapa poin yang saya buat sini, misalnya kayak, tadi pertanyaan pertama adalah Sony dianggap buruk, atau Sony dianggap tidak bagus, tidak seimbang dibandingkan band nasional, karena dia band membuka. Kemudian juga yang poin yang cukup penting yang saya catat tadi yang saya agak sorry adalah masalah input yang disiapkan oleh dari termasuk rider itu tadi ya, rider udah ada, kemudian input-input lain lagi yang sesuai dengan itu. Kita kejadian kayak udah sejauh-jauh semalam saya main itu, kawan saya sempat menyalahkan soundman karena bassnya mati atau nggak hidup, tiba-tiba ngeci seorang, jadi menyalahkan soundman, dan akhirnya setelah selesai baru jacknya rupanya yang bermasalah dari efek ya, apa instalasi untuk efeknya. Jadi ini penting guys, kita yang dicatat oleh saya tadi, besok mau manggung malam ini kita siapkan alatnya apa sih, kabelnya jacknya udah benar belum sih gitu, efeknya udah hadir nggak sih, mic kalau mau bawa seorang atau kalau bisa penyanyi masa biasanya mic MC sama mic nyanyi sama agak ini, kalau memang kalau ini ya ada seorang lah gitu. Kalau baterai baru, apalagi kalau yang wireless, ini fatal. Tiba-tiba nyanyi ya putus, hilang data, yang data. Ini juga, ini ya, bermasalah. Kemudian, itu ada input yang bagus, itu katanya, input yang bagus itu juga menentukan, 5 poin. Karena Aisyah datang. Input yang bagus itu sangat menentukan bagusnya output yang akan keluar. Ini nggak bisa bohong gitu. Semakin bagus equipment yang kita bawa atau itu makin bagus sama barang-barang kita bawa juga ya. Kita nggak bisa ngapain misalnya dengan Noah yang udah tampil dengan berbagai macam equipment yang dia punya. Ya jelas beda, jelas akan beda itu hasil keluar itu bakal beda. Jadi kita nggak bisa minta sama dengan apa yang ada. Minimal kita bisa maksimalkan, pengen dapat pun bagus. Biasa kita, ya sebenarnya betul setuju, menjaga mood pemain paling nggak wilayah panggung dulu lah. Biasa kalau untuk dua event besar itu ada dua soundman, satu di FOH, satu soundman panggung untuk mengendalikan yang di panggung. Nah, membenarkan out yang di panggung ini berarti kita butuh sound panggung itu kan, kita butuh orang yang paham dengan karakter musik yang dibutuhkan untuk band itu kan. Jadi mungkin itu yang mau kita benahi juga. Mempersiapkan, saya sampaikan mempersiapkan apa yang mau kita keluarkan, apa yang mau kita buat enak, urusan out, matilah. Itu urusan soundman depan. Kemudian juga tentang masalah crew. Tentang masalah kru panggung, ya ada beberapa band kita di sini yang bawa kru banyak tapi tidak berfungsi apapun. Hanya hilir mudik dan merepotkan ya. Ujung-ujungnya itu malah menjadi perdebatan dan membuat risau vendor suatu, betul ya? Itu bisa menjadi itu. Kru panggung yang tidak paham definisi kerjanya seperti apa. Nanti kalau masalah definisi kerja, bisa event sama... betul! Tidak ada buatnya, aku pengen masuk gratis, ikut aku yang kru. Jadi kita kadang... Kita pun enak, kemarin sempat ada ngobrol sama Bian atau sama EN. Kita pun enak ini belum ada menjadikan jasa kru profesional, betul ya? Belum ada. Ya, yang adil adalah kita ajak orang, kok kosong gak hari ini ikut aku ya? Seperti itu. Masuk dengan naming ini, masuk gratis dapat ID card. Kan kayak gitu. Jadi, mereka yang mau jadi kru, mereka yang jadi roadman atau apa, mereka harus paham jobdesknya apa, karakternya apa, seperti ini. Mereka harus tahu karakternya seperti apa. Ini saya sampaikan, bukan Isan sebenarnya ada di sini, tapi apa gara-gara dan sebagainya. Kemudian egoisme dalam sebuah band yang harus ditekan. Egoisme dalam sebuah band yang harus ditekan. Bagaimana memaksimalkan supaya tidak mau, harus gitarnya, harus sulitnya keluar atau gimana gitu. Supaya bisa nyaman sama-sama main di dalam sebuah ini. Kecuali ya, solo ya besar kan, ya kali gitu. Kalau dia memang solo, biola, apa, itu bagian lain ya. egoisme, kemudian juga perbedaan input output yang dimiliki oleh artis nasional sama artis kita, itu yang paling penting juga. Kemudian yang selalu saya dengar dari tadi, dari awal kita ngomong, adalah kerjasama yang baik antara talent dengan vendor sound, yang sering sekali kita abaikan. Kita tidak pernah bilang makasih minimal ya, paling membuat hubungan itu jadi makin baik ya sih. Kita bilang Uyap, ini orangnya tak kenal Uyap, kadang suka orang salah bedakan Uyap sama Yeda. Kemarin kawan saya bilang, Yeda itu Uyap. Tak kenal sama yang ibaratnya, orang soundnya beda loh gitu. Tidak tahu. Itu hal yang penting, menjalin silaturahmi supaya kita sama-sama kenal, sama-sama paham gitu. Dan itu ya sih yang tadi saya sempat obrolan cukup sama kawan saya, Roman. Ini buat Isan ada di sini, Isan ada Tarsan, masuk sana, Tarsan. Boleh merokok ya, dalam? Tidak. Semua tidak apa-apa. Cuma tadi dengan ini bahwa kita di sini bebas untuk beropini, dari teman-teman juga bebas untuk ngomong mau apapun. Jadi semuanya tidak melulu kita nyalakan orang Solo. Faktor utama yang mau saya pertama mau disalahkan adalah introspeksi diri dulu lah. Introspeksi dulu sebelum kita mempersiapkan atau menyalahkan. Kalau kira-kira persiapan kita udah oke, nggak ada salah pakul, baru kita cari salahnya di mana. Diskusikan sama-sama, nggak bisa langsung marah, nggak bisa langsung ini. Catatan penting pertama yang saya catat tadi, sama seperti ini, nggak sejelek-jelek apapun sound yang dimiliki orang itu, sound orkestra, sound dada, sound baru, nggak ada yang dia pengen output atau hasil dari sound itu jelek. Nggak ada. Semuanya pengen apapun itu bagus, karena itu bisnis dia. Ini adalah usaha dia, tidak ada yang mau kayak gitu. Jadi kita mempersiapkan dari juga, paham tentang sound juga, bukan cuma ngeband, paham skill dia. Tapi juga yang lain juga harus di-upgrade, harus ditambah juga. Nah itu catatan yang saya buat tadi, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa nyampaikan ke yang lain juga. Yang lain ada yang mau nambahan, silakan. Ya deh, ngobrol. San, langsung San. Sini San. Ada Aisan, Bocor, Eko, mana Eko ya? Tadi bukan Eko, masuk kawan-kawan boleh loh kita ini dulu nih. Biar kita sama-sama tahu, mungkin selama ini kita gak pernah berani ngomong ini di forum terbuka dengan hati yang tenang, dengan kepala yang dingin. Ini kita waktu itu kita mungkin ngomong dengan kepala yang panas, berpeluh-peluh, merasa sedang enak, dan langsung keluarkan hal-hal yang mungkin enak. Jadi sama sekarang di satu ruangan ini, walaupun tetap berpeluh karena panas masih. Dan tapi kita tak ngomong dengan hati yang enak, kita sama terima bahwa ada banyak hal yang perlu kita benarkan di sini nih. Untuk memperbaiki berbagai macam pertunjukan kita menolakkan juga. Sekarang kan tensi makin banyak ya, betul lah. Suara-suara itu undang-undang dan lokal juga. Dan itu juga kan. Dan perlu mengedukasi mereka tentang pentingnya header ini. Itu juga perlu gitu. Kita juga perlu meminta untuk sekelas yang lokal sekalipun kita juga perlu meminta untuk. Dan bersyukur kita punya kawan-kawan yang baik, Uya, Isra, dan lain-lainnya yang mau kadang kita ini tidak punya equipment, mereka yang nyiapkan. Mereka yang ibaratnya udah menyiapkan seorang. Saya pernah dapat tanggung yang ibaratnya dengan ala kadarnya, tidak punya DI, tidak punya aku, dan semua monitor doang gitu. Dibawa, dengan ini si Artik bocor, dia bawa sendiri gitu, bawa apa yang dibutuhkan. Itu juga perlu diantisipasi. Dan saya rasa sekarang saatnya kawan-kawan untuk dari ini pada perwakilan dari Uyap, ada dari Fagerson, kemudian Isan dari Equator Sistem, Bocor dari Equator Sistem Equator ya. Ini kita banyak kawan-kawan yang di sini yang kita bisa minta pendapat, yang kita bisa sharing ke kawan-kawan yang lain. Bahwa seorang tua musik di panggung itu juga butuh pengetahuan lain selain nyanyi, selain di ngeband, selain di loncat-loncat. Ya, selain dia teriak-teriak di panggung itu butuh pengetahuan lain yang dia paham. Penguasa minimal menguasai equipment yang dia punya tentang apapun yang mau. Dari sana kita akan serahkan ke Isan. San, silakan San. Mau nambahkan apapun San, silakan. Oh, apa Isan? Tidak apa San? Perkenalan. Biar kawan-kawan kita tahu. Silakan. Tidak. Oke. Kenalkan diri ya. Perkenalan saya. Orang kenal ya bang. Oke. Kalau gitu, ini Isan dari Equator Sound System. Ya. Dia malam hari ini juga datang. Tadi sore sebelum mas yang ulang, saya sudah sempat diskusi cukup panjang sama dia tentang beberapa poin yang saya catat tadi. Kemudian juga tentunya ini adalah poin-poin penting. Dari sisi keluhan-keluhan yang mereka dapat, ya mungkin sering kena salahkan, sering kena ini, sering kena permasalahan apapun gitu. sama juga dengan retail-retailan juga. Silahkan retail-retailan yang lain bersuara, kira-kira pernah mengalami permasalahan yang sama atau apapun yang ingin dikeluarkan. Silahkan. Ya, udah tadi duduk di situ untuk mendengarkan. Sudah ya, ngomong ya, kira-kira mau ngomong. Silahkan ya. Assalamualaikum. Sebelumnya pengen bilang, kalau saya sendiri pribadi memang semen sangat berperan penting bagi setiap saya perform, apalagi memang kebutuhannya di situ saya promo lagu, membawa lagu-lagu yang saya tulis gitu ya. Lepas dari itu kalau misalnya cover lagu orang, tapi kasusnya sekarang, situasinya sekarang memang memperkenalkannya semen itu sangat berperan penting bagi saya di Reza dan Miranda. Yang pengen saya tahu malah di sisi sebagai soundman kayak gini, misalnya kalau saya nih pengen jadi soundman gitu kan, pengen jadi soundman salah satu grup atau soloist gitu kan, langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan? Misalnya kalau saya ini seorang yang awam gitu kan, artinya awam karena emang awalnya senang sama band ini atau soloist ini, dengar lagunya gitu kan enak, dan secara komunikasi dengan mereka enak, saya pengen gabung gitu kan, pengen ada ruang ternyata di situ, pengen gabung posisinya soundman dan saya pengen jadi soundman. Step-step apa yang harus saya lakukan untuk dedikasi saya terhadap band yang mau saya tangani gitu. Karena mendengar dan menyimak perbincangan tadi, soundman, penengahnya itu di soundman gitu. Bagiku penengahnya itu di soundman. Terlepas soundnya kayak gimana, kapasitasnya seperti apa, di lokasi seperti apa, penengahnya itu di soundman. Nah, misalnya kembali lagi saya mau jadi soundman, langkah awal itu seperti apa sih buat saya itu menyikapin akhirnya kasus-kasus yang udah saya dengar, biar band yang saya tangani ini enak di setiap panggungannya gitu, langkah-langkah yang seperti apa yang akhirnya kayak yang udah disinggung Bang Gali, kayak misalnya ada band yang bawa semen udah yang kayak wah gitu kan, tapi ya terlepas dari itu semua, kalau saya pengen jadi soundman, sikap apa juga yang memang harusnya saya pegang gitu kan sebagai seorang soundman, apakah harus canggung misalnya di awal-awal saya harus sebut sama sebuah band yang tadinya untuk pertama kalinya perform gitu kan, apakah saya harus, termasuk sikap sih, selain memang pengetahuan mengenai teknisnya, alat-alatnya tadi gitu kan, juga termasuk sikap yang seperti apa juga yang harus saya ketahui, itu seperti apa juga saya yang sebagai soundman harus pegang. Oke. Ya. Makasih. Kira-kira kayak gitu. Makasih ya. Sama-sama. Saya kalau untuk itu yang berkompeten untuk menjawab sih, saya persilahkan ke kawan-kawan, ada Isan, Tebang Kaca, Kinyo, Bocor, ya siapa yang mau, itu maksud Isan lah kayaknya Isan. Kalau sebenarnya pengen langkah kerjanya di kawan-kawan di sini yang pengen jadi soundman, langkah-langkah seperti apa sih yang harus dilakukan untuk kalau step by step ya? Bisa lah, karena dia ini yang didik nih pasti apa jadi ru? Pasti jadi. Ente tidak perlu jadi, ente perlu memahami. Jadi ya, itu ya sih. Langkah-langkahnya sudah memahami itu. Bocor. Orang yang bisa menerjemahkan bahasa Isa itu bocor. Makanya ada bocor. Ini tertutup ini yang bocor. Bocor. Yes, bocor. Assalamualaikum. Hendra nama saya. Dipanggil Bocor. Kawan-kawan kenalnya si Bocor. Jadi saya pun banyak belum kenal dengan umur-umur di sini. Umur saya 21 tahun. Jadi cukup buat tanggapan ya buat pemeja ya. Dalam maksud kata Isan, ente tidak perlu jadi, ente harus pahami dulu ya. Dalam artian kita bicara sound system loh di sini ya, untuk live. Kita bukan stereo factory yang buat di sini untuk didengarkan ke konsumen-konsumen. Sistem yang kita jual itu sistem dari listrik aja itu udah sistem. Kalau kita tidak ngerti tentang sistem listrik, sedikit pun kita tidak ngerti, ngapain kita mau jadi sound? Jadi sebenarnya kalau mau jadi soundman, kita mau jadi soundman, sistem di dalam sound ini, kalau kita tidak ganti satu hal ya, dari listrik kita ke power. Kalau power, instalasi power kita bodoh balik. Kadang-kadang saya pun install power pun masih bodoh balik. Itu masalah instalasi power kita masih kacau. Dalam artian ada tidak balance dalam speaker atau suaranya tidak sama, itu kemungkinan dari kabel powernya. Di situ kita harus mengerti dalam artian jangan sampai keadaan yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan keadaan. Apa permasalahan di dalam sistem ini yang buat sistem kita masih kacau? Dalam artian kita bilang soundman tadi, dalam soundman bukan hanya sekedar kita megapixel ya. Kalau untuk di rental, kita semua harus saling paham semua sistem yang sudah kita buat. Mohon maaf, orang yang gulung kabel pun harusnya dia bukan cuma tahu gulung kabel, tapi dia tahu cara matian genset, hidupan genset, tuning power, ya, plus monitoring atau segala macam. Jadi kami di Ekuator itu alhamdulillah sering juga sharing dengan beliau nih, Bang Aca dari Alpha. Kita semua di dalam event itu udah bagi tugas, siapa yang di panggung, siapa yang channeling, terus siapa yang ngadap talent, terus siapa yang soundman monitor, terus siapa yang soundman FOH. Itu bukan dalam artian kami itu cuma taunya soundman monitor, kami bukan cuma taunya nyolok kabel, tapi kami harus tahu semua. Ketika tiba-tiba Isa nak terberak di depan, tidak ada yang ganti kan, Jol, gua tolong ke depan, oke, sampai, aman. Kalau aku berak, mau tak mau lah, tukang genset aku suruh, kalau tukang genset bisa. Kita harus paham, betul kan Isa, Bapak Isa ini, kita harus paham dulu apa yang kita kerjakan. Bapak Isa, bapaknya, Pak Ali. Kita kalau mau jadi soundman, kita belajar itu bukan dari mixer gitu aja sih, tapi kita harus kenal dengan instalasi apa yang kita buat, sistemnya. Kita jual sistem, sound system, bukan MP3 ya. Ya, nambahkan lagi sebenarnya dalam yang Bang Gali tadi sebutkan masalah input yang betul atau dianatirikan oleh vendor sound karena adanya artis dari luar. Yang saya tahu sebenarnya kita 7 IO lah ya. Bukan, bukan untuk mengkapin hitamkan IO yang salah, bukan dalam artian orang sound tak mau salah, bukan dalam artian orang sound mau nyalahkan player, bukan seperti itu bang. Tapi kita semua pihak anggap artis itu konsumen kita, artis konsumen kita, orang sound marketing, tapi yang punya perusahaan tuh event organizer. Karena dia yang punya duit, ya dia yang mau manajemen duit. Berapa yang dibayarkan ke orang sound? Mohon maaf ya, event sebesar misalnya di tempat Korea, pakai alat yang hanya 5 juta, kok dapat apa? Kalau IO takut miskin gitu bang. Saya bukan mau nyalakan IO. Nah, bukan penasaran sih, ambillah. Aku apa mulak balik ke pesawat. Sama kau. Jadi kadang-kadang talent tidak mau tahu apa kesulitan kita setelah menghadapi render list artis dari luar. Yang sebenarnya aku tidak mau bual. Band artis yang dari luar itu lebih diprioritaskan. Ah, kayak gitu. Aku sakit. Lebih diprioritaskan. Aku tidak mau bual. Gak mau buat, tapi balik lagi secara proporsional kita kerja. Orang soalnya mau enggak ngelatih memaksimalkan orang lokal di sini. Kalau dia pintar, dia pasti memaksimalkan orang lokal di sini. Karena apa? Media promosi yang paling kuat itu anak-anak kawan-kawan kita yang band-band lokal, kayak Captain Lu, Manjakani, Setponi, Baracak juga di band. Aku kayaknya masih bagus, ya. Masih bagus. Masih ya? Pak Deko. Ah, aku sorry. Jadi lanjut, saya di Ekuator bukan nanam kan enggak sih. Kita sama-sama ngajak misi kita bahwa kita jangan sampai beda-bedakan, banding-bandingkan antara artis luar dengan artis lokal. Itu juga yang saya lihat dulu waktu di Alpha. Siapa yang tak kenal Alpha dulu? Saya. Ah, oke. Okay. Siapa yang tak kenal Alpha dulu? Artis dari luar ada alat Alpha semua. Tapi kita tanya, model-model kayak Om Rahadi apa segala macam, abang enak main pakai alat siapa? Alpha. Itu saya tak mau buat. Pakai alat siapa? Alpha. Di situ kita lihat cara proporsional kerja kita, cara kerja orang so untuk service kawan-kawan kita yang di sini. Kalau orang pintar, orang soalnya pintar, dia pasti mau kerjakan itu. Jadi mohon maaf, mohon ampun ketika vendor sound lain yang tak bisa akrab dengan kita, jangan sampai orang yang pernah akrab dengan kita di panggung itu kena impas juga. Itu ya sih, ya. Ah, jadi orang sound itu dia gak yang mikol, dia gak yang masak, dia yang berkuah apa segala macam. Jadi ketika kita udah muka perang, kita datang, malu orang Sony muka perang apa segala macam, yang kita salahkan itu mungkin dia agak capek sikit, dia belum video. Jadi panjang saya cerita ngomong, mungkin cukup di sini yang saya bisa kasih penjelasan ke Bang Eja. Kalau mau jadi soundman, prosesnya mungkin tak bisa kayak kita main Mobile Legends, gitu ya? Ya, Pak Adi. Masih gagal sampai dia. Filosofi ini ya, Pak Adi ya? Tinggi ya? Agak. Masih tanggapan. Tanggapi. Silakan. Terima kasih Bang. Yang saya cernai adalah saya menjadi semen selain bandnya yang saya kulik, juga vendor sound yang saya juga harus terohi. Sepertinya itu yang saya cerna tadi. Okay. Ini kan saya sebagai orang yang memang berawal dari awam yang nggak tahu apa-apa, hari ini mau belajar tentang band yang mau saya soundmankan, sama mau belajar sama orang-orang yang memang udah mengerti itu dan paham itu ke vendor sound. Okay. Kembali lagi soal sikap atau attitude atau mindset saya sebagai soundman itu tanggapan apa-apa harusnya seperti apa sih gitu. karena kan pengalaman memang bisa dihitung jari. Kayak saya bekerja sama sonden yang emang udah punya pengalaman, selebihnya daripada itu saya kayak ya sebatas senang ngobrol dan mau join. Ketika di lapangan, ketika di panggung, dia tuh canggung. Yang tadinya saya percayakan dan dia emang mau buat handle soundman saya, dia canggung. Akhirnya si player, saya sebagai player tadi, pengalaman, akhirnya kepikiran juga. Akhirnya ketergantungan. Nah, kembali lagi, sudut pandang saya sebagai soundman, sikap, attitude dan mindset seperti apa sih yang harus saya tuh, harus cekatan yang seperti apa, harus gercep yang seperti apa gitu. Kalau emang niatnya emang kayak gitu gitu loh. Bukan niatnya buat masuk gratis, bukan niatnya buat apa ya, buat ada di nebeng-nebeng itu ya, enggak. Emang ya emang niatnya gitu loh. Gitu sih, sikap. Mungkin dalam aja pakai jari kru. Nah, dia tuh kadang bawa kawannya, bawa kawannya jadi soundman. Tapi begitu nyampe itu kawannya mau jadi soundman. Iya, daerah nih bang, gitu. Terlepas dari apapun si kawan saya nih, terlepas dia nengok apapun ya, saya negatif thinking. Lah berarti misalnya main di acara promo atau acara event yang emang ada uangnya atau gak ada uangnya, jadi dimikir yaudahlah udah sampai di sini yaudah biar ya gitu pak. Terus dari itu semua, tapi akhirnya saya sebagai player itu bisa ngomong baik itu seperti apa sih. Ketika kalau saya di posisi orang yang mau jadi soundman, saya mau mikir orang ngeband dan saya mau aku nanti ngedle sound kita ya gitu. Terus misalnya katakanlah saya akhirnya gak tahu nih kebutuhan filmnya si band ini dan teknisnya sama teman-teman vendor sound kayak tahu, tapi saya masih kelabakan soal sikap saya itu seperti apa lah ya, kalau saya boleh dengar, boleh dapat ilmunya dari teman-teman. Karena pada akhirnya saya nanti mau nanya yang seperti ini. Jadi sebaliknya saya sebagai player, pengertian seperti apa yang akhirnya saya bisa lontarkan, saya utarakan ke teman saya, apakah men, Bray, bro, jangan takut lah, dah ajar ya. Kalau belum kenalan sama yang punya sound, kenal aja dulu, masing macam lagi tuh, pengertian seperti apa ya, akhirnya mau saya kasih gitu lah kan. Apakah prosesnya kayak gitu lagi gitu lah, gila ngandar-ngandir, gila pun kelabakan atau ngapain. Akhirnya saya terserah emang ketergantungan pengalaman belakang sih kayak gitu. Terima kasih. Oke, kayaknya dari P. Oh. Ya. Bang Aca dulu, Bang Aca, yang senior dulu, silahkan. Ini kan dari sudut pandang ininya apa, soundman itu kan memang ada ini apa, dari pihak band-nya kan memang ada rasa tidak enak. Cuman kalau dari sudut pandang soundman kan tetap ada sudut pandang tersendiri kan pasti ada. Nah, jadi selama ini itu pun kadang kalau orang bawa sampai sendiri, itu kan ada lihat kita lihat juga kan, orang itu kadang kita ada kadang risau, kadang suka dengan orang itu. Nah, gimana kan kita bisa ini apa? Bisa lihat sikap dia kan? Kalau memang orangnya itu memang orang enak, itu pun otomatis enak dengan dia gitu pak. Nah, yang penting yang selama ini yang saya kalau memang ada yang apa komen dari luar dulu, dia yang sikapnya sopan, terus dia kenalan, ngobrol gitu kan dengan itu ya, otomatis pasti nerima, pasti jatuhnya jadi enak gitu pak. Cuma kalau datang udah tahu datang tak pegang ya mixer tuh kan, itu dari sawah itu banget ya. Kan jadi kalau dari awalnya memang kenal dulu atau ditanya ini yang tanggung jawab di mixer siapa, kita tanya kan, tanya ke mixer siapa, nah, kenalan dengan orangnya. Minta maaf lo kalau memang kita boleh ini, karena kita memang kebetulan dipercaya untuk menangani band ini, kita harus memang dibayar untuk menangani band ini ya, kita permisi dengan ini kan, dengan orang itu kan, dengan yang punya mixer, yang punya sound atau yang memang punya tanggung jawab di mixer itu kan. Nah, terus itu aja sih sebenarnya kalau untuk sikap-sikap ininya apa, sikap kita lah, kita sopan kenalan, mengenalkan diri pun kita ya pasti lah kan. Nah, kayak kita dengan kawan lah gitu untuk apa itu kan. Terus untuk tambahan lagi yang masalah gimana caranya untuk permulaan ini ya. Kalau mau jadi kita apa? Belajar untuk jadi semen band. Oh, kerja timnya bukan. Termasuk pegang soalnya itu kan? Termasuk mixingnya. Ah, kalau untuk di luar ini ya, di luar sistem ya, kita ngomongkan mungkin kalau saya sih kan dulu kan pernah agak ada sampai kayak dulu siapa? Si dia sepon ini. Waktu itu 15 titik keliling kabar. Jadi dibawanya. Jadi 15 kotel dulu, 15 ton lain-lain semua, tak ada ngomong. Dari yang paling bagus sama paling hancur ada semua itu. Tapi kerang bagi kritik pun ada ketemu juga. Kerang bagi kritik. Ah, jadi di pemangkat waktu itu, di pemangkat. Keliling preman, kami kritik mek. Namakan boknya warna-warni, hitam, putih, biru, ada semua. Boknya warna-warni. Ah, jadi kalau memang untuk kita langkah awal lah ya, yang pastikan kita udah ngerti lah apa konsep musik yang kita bawa nih kan, band berdua kita ngerti. Nah, terus kadang kalau untuk awalnya kan kita mungkin belum ngerti frekuensi lah ya, kan low mid high di mix itu kan kita mungkin kalau awal mungkin belum terlalu paham. Ya itu kalau memang tidak terlalu paham kita tidak salah kita sama dengan yang di mixer. Kita kerja sama dengan dia. Ini bang, suaranya kurang ini kan. Mungkin dia mungkin lebih ngerti gitu kan. Kalau untuk karakter, sedangkan mixing kan kita mungkin lebih paham. Kita lebih paham. Kita tahu dengan dia. Terus kalau untuk selera, kadang ini kan selera kan lain nih. Selera musik tuh kan. Kalau emang kita memang mau pegang mixer itu, kita jadi story itu harus sama apa harus sesuai dengan selera kita. Tone itu kan gitu kan. Itu biasanya kita modal MP3 lah. Cuman yang ori ya, jangan yang apa? Yang ada kompresnya yang ori, kita dengar, kita putar untuk EWA-nya itu kan, kita scale. Nah, jadi kalau memang sonya dia merasa itu kurang dari situ, kita minta tolongin aja. Nah, ini bang, sonya mungkin kurang high atau terlalu low kan, karena kan cukup lebak-lebu ya tuh, kok ada son yang itu tuh kan. Kalau di daerah-daerah lah biasanya kan kayak gitu. Tang lebak-lebu ya bunyinya. Bawa bunyi pokal tak ada, apa ada ya? Nah itu lah, kita minta bantu dia. Minta bantu dia, ini yang penting sampai kecil. Kita dengar, ini terlalu ini, tolong kurangi low-nya kan? Atau hanya terlalu itu, kalau udah kita dengar udah enak, udah. Atau kita minta maksimalkan aja, ini maksimalnya kayak apa sih? Level ini nih, level Sony, kita dengar. Kalau kita dengar udah enggak enak, berarti udah kelewatan. Kita minta turunkan dengan dia, berarti sekian ya, ini kemampuan Sony cuma sekian. Maka kita udah tahu untuk itunya, itu kan untuk awal kita tahu sistem dulu kan. Nah terus kalau untuk di mixing tuh biasanya tergantung player lagi, balik ke player. Ke playernya, kalau memang apa dari efek tuh udah betul, tuning apa, setting efeknya udah betul. Kalau terus setting efeknya betul, terus setting EWH dia udah betul, kita dengar yang dari musik itu udah bagus. Kalau memang setting efek itu betul, pasti bagus hasilnya itu. Nah, kalaupun memang ada kurang lebihnya, kita kerja sama lagi dengan si player. Oh, ini gitar gue nih kurang low atau kurang high atau terlalu mid, kita minta lagi dengan dia setting gimana. Karena kalau dari gitar kan kita nggak perlu paham nih. Kalau masih awal nih kan kita tahunya cuma balancing ya. Cuma balancing main apa per taal ini sedangkan karakter kan dia memang tergantung dari playernya. Nah, kita kerja sama lagi dengan playernya, gimana caranya supaya sound itu bisa enak-enak di luar. Itu kalau untuk karakter kita tanya bang Sinyo lah, gimana enaknya kan. Sudah. Terus tambahan lagi paling untuk karakter vokal. Faktor vokal lah yang ini, kalau untuk dari instrumen kan mungkin memang dari apa dari per instrumen kan ininya pengaturannya. Kalau dari vokal, kalau memang kita minimal kita ngerti yang mana low, yang mana mid, mana high kan, begini kan itu ya bagi guru. Kalau kamu itu kita udah ngerti, jadi kalau untuk di vokal ya paling kita tinggal mainin situ ya low mid high nya untuk di channel vokalnya. contoh ini lah ya untuk awal kan, tapi kan nanti untuk selanjutnya kan kalau emang kita udah pernah pengalaman kali gitu, lama-lama kita bisa tahu diri, oh ini karakter yang kita perlu kan ini kayak gini sebenarnya, lama-lama kita udah tahu. Nah, akhirnya ya jadi kalau dari awal itu kita udah bisa mulai apa membelengkan musik atau musik memang ya, dari situlah awalnya, awal-awal mulai kita mau belajar itu kan, mau belajar itu, tapi di samping itu kita memang harus mendalami ini apa karakter misternya, karakter misternya itu sendiri. Itu jadi untuk ininya aja, ada yang tanya lagi? Ada Pak. Makasih Bang, puas dengan sudut pandang saya menanyakan soal gimana kalau mau jadi showman. Nah sekarang mungkin sudut pandang saya sebagai player, apakah sebagai player baiknya si player itu juga apa ya, juga tahu gitu kan, juga tahu kebutuhannya. Kalau saya pribadi emang saya itu kadang iri lihat orang lagi jackson, khususnya yang vokalis misalnya kan, atau ya, vokalis dia bilang kurang low nih, kurang high nih, kurang mid, nah kayak gitu. Terus saya orang yang belum tahu soal itu gitu Pak, tapi saya penasaran gitu, apa sih kok kurang itu, emang kok kurang itu kenapa sih gitu Pak, karena saya player yang masih awam lah, nggak tahu sama sekali soal itu gitu Pak. Karena untuk di lagu-lagu yang saya buat dan saya record sendiri, memang untuk hasil akhirnya itu sound-soundnya, sound gitarnya dan vokal itu juga menyontoh, bisa bilang kayak gitu, menyontoh. Jadi emang nggak ada dari saya itu pengennya kayak gini nih, pengen kayak gitu gitu Pak. Apakah si player ini emang tadinya udah tahu dulu teori soal itu, dan ketika emang tidak tahu penerapannya seperti apa dulu sih? Penerapannya apakah kalau di gambaran saya sebagai player, saya nulis lagu dulu, rekam dulu, udah jadi dulu gitu banget. Baru mungkin saya, ini teknisnya saya dengarkan ke sound saya. Saya dengarkan, nanti mungkin live-nya saya pengen kayak gini gitu banget. Nah, ketika apakah seperti itu dulu, atau apa ya? Ya mungkin kayak gitu sih. Apakah emang ketika saya udah tahu saya kebutuhannya apa dan secara bahasa saya juga tahu, belum tahu maksudnya. Saya belum tahu. Apakah saya tahu dulu sebagai player mengenai karakter dan rasa-rasa yang harusnya saya tuh udah merasa oh ini pas nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi pertanyaannya dipersingkat, apakah saya sebagai player harus tahu dulu, harus megang ada bekal juga mengenai equalizer. Oh, oke, okay. Ya. Saya mengerti ya, tapi bukan sebagai selaku penonton, selaku player kayak ya. Bagi saya untuk mengetahui karakter diri sendiri itu penting, sangat penting. Sangat penting, karena kau akan tahu musik kau ini mau dibawa kemana. Musik kita yang mau kita buat mau dibawa kemana. Terus bagi saya, musik yang kita buat itu adalah identitas. Dan identitas itu harus ada ciri khas, harus ada karakter yang kita buat. Kita tahu misalnya, saya sadar suara saya kalau ngomong kayak gini low. Settingan ngeluh terlalu ini, jadi saya butuh settingannya. Saya biasa bicara sama Bang Aca, Bang Aca sering dengan ibunya saya bocor juga. Jadi mereka ibaratnya kau kenali dulu karakter vokal, misal untuk vokal ya, kalau untuk kerja sendiri kenali karakter vokalnya seperti apa. Satu buat saya, kalau misalnya apakah tipenya apakah vokalnya itu bariton, apakah tenor atau alto, itu ya sih mau nyebut kenali dulu, kemudian baru kira-kira butuh efek-efek seperti apa yang mau dibutuhkan untuk musik. Biasanya ada beberapa tipikal kayak setahun saya duta ya, duta soal siapa itu nggak mau dikasih efek flat, karena dia nggak suka, dia nggak suka pakai paling reverb sedikit, dia nggak mau pakai delay, nggak mau pakai apa, dia flat. Coba dengarkan MP3 atau lagu-lagu dari soal siapa untuk yang itu ya, mereka dia nggak mau, karena dia sangat merasa nyaman dengan karakter suara dia seperti itu. kalau kira-kira Reja mau seperti itu, silakan. Nanti ada beberapa kayak misalnya penggelut musik kayak trip hop atau musik-musik yang kayak suges atau apa. Mereka butuh efek yang lebih, mereka butuh riff yang lebih, mereka butuh delay yang lebih. Ada, ya itu penting. Yang psychedelic ada typical delay-nya seperti apa? Ada yang slack time, ada yang klasik, ada yang quarter, ada yang apa? Itu penting. Mengetahui paham, oh delay ini bukan cuma delay, ada yang delay, ada yang seperti itu, tempo seperti apa. Saya rasa itu adalah keperluan kita sebagai seorang penghibur, seorang entertainer untuk kenal dulu karakter suara kita seperti apa. Apakah karakter kita bariton, apakah tenor, apakah alto, itu dulu lah. Maksudnya seperti itu. Dan itu memang gak bisa enggak. Jadi setelah itu baru kita tahu, dan baru soundman-nya tahu mau diarahkan kemana musiknya nanti, mau di mixing-nya, mau jadinya seperti apa kalau misalnya lagunya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar mixing, cuma sekedar mixing. Saya rasa itu sangat penting buat kita untuk mengenal karakter di sini. Kalau yang lainnya mungkin mau nambahkan sih, silahkan. Memang lain, bukan? Yang lain. Lain. Oh, kalau menurut Bang Darin kayak gitu, menurut Bang Darin kayak gitu tadi statementnya. Ini saya juga nanya nih, karena ini kan kita berbicara tentang bagaimana musisi di atas panggung, apalagi di ranah vokal nih. Kalau menurut Bang Darin nih, atau menurut Bang yang lain, seberapa penting gear yang kita gunakan biar dapat sesuatu yang maksimal yang kayak Bang Gali bilang tadi ya, mid low apa segala, apakah penting gear tambahan untuk itu? Maci. Ini masih Mas Roso ya. Kalau misalnya dari kena tim atau pedalson yang ini, sebenarnya itu bisa ditangani, bisa ditangani dengan baik. Tapi seringkali kita ini ketemu dengan sound-sound yang ala kadarnya ya. Saya tidak bilang jelek, tapi ya sound-sound bagus, tapi kurang kemaksimalan ya sih sebenarnya. Punya sih bagus terus. Ya, jadi kalau seberapa penting gear yang kita pakai untuk seorang player, kalau itu bagi saya relatif. Kalau kira-kira ini bisa membuat penampilan kita malah jadi lebih bagus, itu saya rasa penting. Kalau kita kira-kira bisa menghandle sendiri dengan karakter yang kita mau, itu penting. Tapi kalau misalnya kita percaya dengan soundman yang ada, kita percaya dengan tim yang ada, kok biasanya nanya gak sih, ini sebenarnya ini pakai alat siapa? Jadi sering nanya gitu. Iya, kan? Player pasti nanya kayak gitu. Karena apa? Mereka pengen tahu ukur. Oh, event ini, oh yang megang Anca gitu, yang megang Auya. Agak aman kita, karena kita kenal, kita tahu mereka bisa itu. Tapi kalau gak tahu bang, soalnya gak kenal saya. Ah, biasanya kita nanya nih, kita tanya lo. Itu ya. Jadi kalau mau nambah equipment, kalau bagi saya itu penting. Kalau bagi saya, karena saya pas-pasan gak bagus-bagus sama, jadi butuh equipment untuk biar lebih sedikit, biar menutupi kekurangan itu. Jadi saya butuh itu untuk menutupi kekurangan yang lain. Kalau saya bagi saya gitu. Tapi kalau untuk yang di luar dari itu ya, semua player, semua apapun tak butuh latihan lah untuk meningkatkan menutupi kekurangan itu, supaya kira-kira suatu hari tiba-tiba equipment yang dibawa atau gear yang dibawa gak bisa dipakai di panggung itu. Sering kejadian kan? Kita bawa itu sana sini, saya lupa gak bisa dipakai. Mau nggak mau pakai yang ada, mau saya tuh paling sering bang magic saya ngedrop. Ya saya mula. Sekali saya cek rupa sunen salah masuk. Nah ini simple kalau ini saya yakin kawan-kawan sering kayak Eja atau Rizky atau apapun ini sering setrum kan, mik apa ini mik kabel. Itu bibir saya juga Biasanya kabel miras. Itu pasti ketemu kayak gitu mau namun kan kita maksimalkan apa yang ada nih. Apa yang ada ya udah mau namun nyanyi pakai mic MC. Mau namun nyanyi pakai mic MC yang biasanya flat, gak ada itu. Saya rasa Denny juga sering, kemarin waktu masih datang baru mereka udah check sound. Tiba-tiba waktu malam check soundnya kok itu settingannya berubah kan. Itu juga pengganggu mood. Satu lagi kok kira, oh ternyata check sound itu penting. Yang satu penting buat, tapi kalau yang nggak sempat ya nggak tahu. Pada kita ngakalkan persiapan kita secara berbeda setiap bulan. Bagi saya tadi yang beberapa kali, untuk saya penting. Tapi untuk kejadian tertentu ya memang harus maksimalkan. Kita harus berlatih juga untuk menghadapi beberapa teknis lapangan ya. Medan yang kadang kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Saya rasa tidak itulah ya. Kita mau ini, untuk sound sebelum kita tutup, saya mau dengarkan Isa mau ngomong kayaknya tadi. Mana mic selalu dia? Langsung. Ini susah pakai kaisar. Kalau biasanya tinggal mic orang sekarang mau ngomong. Ini nggak ada reverbnya nih. Maaf ya. Nggak uyak nih nggak kasih reverb. Biar aku ngasih ngomong. Jelasan. Udah, kekuasaan. Anjing pasti lo. Ini sebenarnya mau jawab pertanyaan Reza tadi. Yang pertama ya. Soal mau bawa soalnya sebenarnya itu sangat membantu. Ada dikasih kira-kira kasih. Ah? Jawab bisa ya. Mau apa ya? Mau jawab terapi. Tadi jangan nyari kalau bawa somen. Somennya gak canggung baru. Cuma aku rasa sebenarnya boleh dan harus sebenarnya kalau untuk sekarang kan cukup membantu. Satu gini sih aku kasih pandangan. Ente punya mobil, ente pinjamkan dengan kawan yang tak pandai pakai mobil kan? Nah, ini yang buat ini nih. Oke, terusan. Kenapa kami sebagai vendor lebih menghargai cowok kami luar? Karena minyak dia telepon saya bang. Dia selalu tanya sistemnya kayak apa, berapa way. Itu balik lagi ke proses yang tadi gue coba jelaskan. Karena semua butuh proses. Itu gak sih. Jadi jelas. Jadi somen yang datang yang diambil oleh artis tadi. Tetap mereka yang punya pengalaman dan memang saya hargai pengalaman itu. Jadi mindset kawan-kawan soal sonnya itu pasti soal mixer ya, tidak soal proses sistem tadi. Kayak gitu loh. Jadi tidak masalah siapapun mau membantu jadi sonnya itu sangat membantu kan. Tapi tolong pahami prosesnya, pahami sistemnya dulu, tanya sistemnya seperti apa, baru dapatkan hasil yang maksimal. Karena kami sebagai vendor juga menjaga kualitas audio itu. Karena ini kami cari makan dari sini kan. Kalau mereka datang cuma buat apa ya? Intro. Buat apa? Ustaz alatnya. Sama. Oke. Kayak crew yang cuma di sini. Itu ya sih. Makasih. Oke, terima kasih. Ini penting buat kita semua bahwa memberikan alat, mempercayakan alat yang kita punya itu kepada orang yang benar-benar paham tentang hal seperti itu. Sekarang saya potong dulu untuk Mas Blason, saya balik. Kita tadi ada beberapa catatan yang saya catat, kita obrolan bahwa bagaimana kita di Pontianak ini sudah mulai beberapa band ini menggunakan kru atau tim produksi atau tim yang memperbudak. Dan di wilayah ini sebenarnya yang lebih paham ini adalah Sinyo. Sinyo, mana band sih? Oh, nah, band. Jadi, kita sering ketemu, saya tadi di awal prolog kita jawab bahwa ada sering banyak beberapa band yang membawakan kru yang kadang overdosis, tidak berfungsi, hanya nexis. 24 kru ya? Itu mana itu? Gak tahu. Jadi sekarang kita berbicara tentang pemaksimalan kru dan sebenarnya job desk sebagai kru panggung dan panggung itu yang apa sih? Sekarang kita mau dengarkan Senyo dan berarti yang lain kalau kira-kira mau grow ini mau apa dan ini bisa diaplikasikan ke band masing-masing. Hah? Iya, kru sama teknisi. Dari awal proses. Ini bisa, bahkan beberapa teman-teman ini jadikan profesi ya, ya. Profesional kan? Orang yang bekerja. Nah, kerja itu kan menghasilkan duit. Profesional. Nah, yang bisa dibebaskan ke kita mekanismenya, job desk-nya, kemudian apa sih yang tugas yang paling krusial dan mungkin apa yang dibutuhkan? Apakah perlu sebanyak-banyak itu yang misalnya kalau untuk artis profesional mereka sebanyak-banyak itu tapi mereka sesuai dengan fungsinya dulu. Kalau di kita di sini aku kita perlu apa sih? Ada apa yang harus dilakukan? Silakan. Oke, jadi sebenarnya kita kembalikan dulu nih dari tadi kita ngomongkan soundman, ngomongkan kru, ngomongkan teknisi band. Sebenarnya harus kita kembalikan loh passion dari orang yang mau kerja itu. Jadi satu passionnya di musik dah gitu. Karena kalau hidup di tim produksi kan mulai dari manager sampai runner. Itu semuanya tim produksi. Jadi kalau dia hidupnya bukan passionnya di musik, karena tim produksi itu mentalnya benar-benar di ini, benar-benar diuji. Jadi kalau dia bukan di musik passionnya, kalau dia sadar ini passion aku bukan di musik nih, mending pergi ya daripada hancur gitu. Maksudnya dia menghancurkan orang dan menghancurkan dirinya sendiri. Ya contohnya misalnya ada soundman yang tadi si Reza bilang nih, dia hanya untuk bisa dia hanya untuk masuk kantor dan bisa gratis, tapi dia bilang dia soundman nih dikasih digital yang baru bingung kan, dia hanya bisa pakai yang manual ya rusak itu juga kata Isa kan. Nah tapi itu kalau dia memang passionnya di musik, dia pasti akan belajar kulik sehabis-habisnya kayak dia main musik gitu. Nah kebetulan aku kan pemain musik juga, jadi lebih bagus kalau aku sarankan dari awal orang yang hidup di tim produksi itu ngerti musik. Mau itu soundman, mau kru gitar, mau apa semua itu harus ngerti musik satu. Karena kita mau bekerja di suara yang menghasilkan musik. Jadi satu. Nah kalau di tim produksi itu jadi bisa dibagi dari mulai runner satu. Runner itu kerjanya semua. Jadi runner tuh bisa merangkap dia yang bawakan baju artis, dia yang nguruskan makanan artis, pokoknya rokoknya, apa segala macam tuh runner misalnya. Kalau namanya kru gitar atau teknisi, tadi aku bilang dia hanya nguruskan teknis, dia tidak akan megangkan baju artis itu, dia tidak akan. Nah itu tugasnya yang runner tadi aku bilang. Jadi hal-hal yang bukan berbau teknis itu bukan dikerjakan oleh kru, tapi lebih dikerjakan oleh road manager atau runner kalau dia punya runner. Nah itu tugas yang harus diketahui dulu. Nah terus kalau untuk mau menghasilkan sebuah panggung yang sukses, itu yang tadi aku bilang, kita mulai dari sebelum dapat job kita udah bersimulasi untuk melakukan sebuah panggung. Itu bisa di studio, dari mulai studio itu kita udah bersimulasi kita akan manggung nih. Jadi latihan tuh benar-benar kita seperti manggung, udah ngubungin soundman di studio itu gitu lah. Channel berapa nih hari ini, nanti latihan jam berapa, gitu udah kayak itu memposisikan kita nih bahwa kita akan manggung sebentar lagi, padahal hanya latihan. Jadi seperti itu contohnya, jadi kita udah mempersiapkan nanti gitarnya apa, misalnya ampinya apa aja bang. Nah itu contohnya satu seperti itu, jadi itu udah mempersiapkan dari hal gitu. Udah siap perang, dan kita memposisikan latihan tuh benar-benar terus tuh siaga, tim produksi ini siaga. Jadi, nah terus kita gini, kembalikan lagi, kalau tim produksi, kru tuh minimal, kalau misalnya playernya 5 orang, masing-masing minimal dipegang 1 orang. Jadi masing-masing dipegang 1 orang untuk menjaga monitor, untuk jaga dia lah, kebutuhan teknis di atas panggung, itu satu. Jadi kalau aku bilang satu band, kalau yang playernya 6 orang, cukup sebenarnya pun 5 orang atau 6 orang udah cukup untuk menghandle sebuah band. Bahkan dulu aku pernah ngerjakan satu band itu hanya 2 orang. Tapi ya itu kembalikan lagi, dia harus menguasai semua instrumen teknis, terus menguasai daerah, kayak gitu-gitu. Nah satu lagi, kita sebagai teknisi itu, kalau kau udah dibilang sebut teknisi band, kau harus menguasai semua, satu. Minimal kau tahu main gitar, kau tahu main keyboard, chordnya apa, synthesizer itu apa, string itu apa di keyboard ya, bass, senar 6 itu pasangnya kau gimana, itu teknisi semua tuh. Jadi harus kau menguasai minimal ya. Jadi misalnya aku seorang nih. Harus ke minimal? Harus. Minimal kan menguasai semua dulu. Yang aku bilang minimal satu orang kau menguasai semua. Tiba-tiba kru gitarnya mati kan pemain bassnya, kru gitar bassnya bisa bantu. Nah, misalnya gitu. Pernah. Aku ngegru sama orang mabuk. Kawan aku mabuk sama-sama kita mabuk nih dia mati. Maksudnya. Kau tak bisa ngegru, mati lah kau nih. Aku lagi sih ya. Ini nge-handle dua orang kan maksudnya. Udah lah kau nabuk itu sambil ngelapor lah. Aduh ngurusin orang nih. Terus kan dia kan. Nah kayak gitu-gitu, jadi pentingnya pembelajaran untuk mengetahui teknis dalam musik itu penting dari kru. Jadi jangan sampai kayak yang tadi Gali bilang, sampai banyak orang tuh buat apa gak di panggung. Tapi mungkin itu kita bisa kembalikan ke budaya Pontianak. Aku pun dulu kayak gitu gak, karena aku kan gratis gitu lah. Ikut arwana kan, bantu-bantu, padahal tak ngerti apa pun. Tapi memang dari bodoh tuh lah kita belajar. Tapi kembali lagi, aku bilang passion. Kalau kau memang udah passion di situ, kau pasti tidak akan merasa bosan. Ah, masa aku gini ya nih? Terus upgrade diri aku nih, naik lagi. Masa aku gini lagi sih? Naik lagi. Itu passion tuh yang aku bilang. Kalau kau udah merasa stuck, nah kau harus kau pertanyakan, benar gak kau nih hidup di bidang ini nih? Nah, kalau orang namanya passion tuh pasti, kalau musik dia pasti berkarya terus, menghasilkan karya terus. Kalau misalnya teknisi ya dia mempelajari equipment baru, dia mempelajari apa misalnya software baru yang dipakai artisnya, terus mempelajari teknologi baru yang ada di industri musik. Jadi tidak kolot gitu lah. Kayak gitu. Aku bagi pengalaman dulu yang tadi kita bilang pentingnya apa tadi, equipment ya. Aku dulu pernah ngekrukan drummernya Yes. Jadi drummernya Yes tuh idolanya Mike Portnoy. Jadi Yes tuh band psychedelic. Siapa David Gilmour? Gini lupa aku. Apa? Progresif waktu dulu. David Gilmour. Ah lupa. Jadi coba angkatan itu. Jadi bukan Ras. Nah satu angkatan sama Ras. Pokoknya Ras, Yes. Tapi sih David Gilmour tuh lupa aku. Apa ya satu angkatan lah tuh. Progresif pokoknya. Jadi progresif psychedelic. Jadi ada cerita lucu, jadi waktu dia tur ke Jakarta, aku sama dia nih. Nah, karena drummernya pelit, gak mau bayar kru dari luar negeri, dari Inggris, terpaksa lah jadi nyari kru. Nah, aku yang handle nih, satu-satunya orang Indonesia yang bisa naik ke stage, termasuk dia nih. Tapi dia bukan bagian dari panggung. Jadi satu pelajaran yang aku dapatkan dari orang luar, dan memang sebelumnya juga aku dapatkan, apalagi ini kan orang lama ya, maksudnya ilmunya udah berkarat ini, udah emas bukan berkarat, maksudnya udah 24 karat lah kan. Jadi satu hal yang aku tangkap, sebenarnya equipment tuh hanya membantu 25%, paling maksimum 30% dalam penampilan menghasilkan suara kau. Jadi sebenarnya paling utama adalah main source dari kau sendiri. Main source itu yang paling penting. Jadi kalau bule, ini lebih penting main source, dia upgrade diri dulu sendiri. Jadi istilahnya kalau kau di emas, kau mau ditaruh di parit manapun, tetap akan emas gitu kan. Jadi kalaupun kena sound yang jelek, mohon maaf nih, misalnya dapat sound yang jelek atau memang rusak atau apa, kau udah merasa, kau udah nyaman ya dengan main source kau. Aku ini udah nyaman dengan aku, udah gitu kan. Jadi dia menghasilkan dari diri dia sendiri, dia udah dapat nyaman. Terserah orang mau dengar orang dah, tapi yang penting aku enak nih. Nah, kayak gitu. Jadi poin penting dari orang-orang yang pelajari itu, main source itu penting. Jadi terus sampai berapa kali aku main sama manggung sama orang luar negeri juga gitu. Tapi dia nggak perlu ampli gitu kan. Dia hanya perlu DI 1 yang ada apa kabinet simulatornya. Udah dipakai itu dengan efek yang banyak. Dia nggak ngomel harus pakai Marshall banyak kan. Mas, aku pakai bahasa Inggrisnya nanya kenapa nggak pakai ampli. Oh, kalau kita memang kalau dari main source-nya udah aman, kita soundnya lebih mudah kok. Nah itu juga membantu soundman yang tadi kita kembalikan tuh. Kalau memang kita udah punya karakter, akan lebih mudah soalnya untuk memolesnya, menambah aura kalian bermain di atas panggung nggak dia. Jadi itu penting juga. Jadi jangan sampai menyalahkan soundman juga salah. Jadi nggak seperti itu. Kita kembalikan lagu kita, soundman juga kembalikan ke soundmannya sendiri. Jadi akhirnya udah kembali ke masing-masing berhasil tuh keluar apa yang kita inginkan dari musik yang tadi kita panggungkan tuh, shownya tadi juga. Jadi kayak gitu. Upgrade diri itu penting. Nah satu, Kalbar nih kalau aku bilang sangat jauh tertinggal sama Kalimantan Timur, Selatan, jauh sekali. Dari segi komunikasi antar anak musiknya, terus sama pemahaman dalam industri musiknya jauh gitu. Gak usah jauh lah, jauh sekali gitu. Sumatera, Kalimantan itu jauh sekali ketinggalan. Bagaimana cara dia kayak yang tadi kita somen tuh kayak ngumpul sambil belajar gitu, sambil update, mau yang pintar, mau yang bodoh tuh sama-sama, oh iya, sama-sama maju gitu pak. Makanya kita kalau di industri musik Kalimantan Barat kalah sama kalau Banjar sama Kaltim, jauh sekali. Band-band ini pun keren, makanya banyak mereka pun di luar menghasilkan sesuatu yang jadi gitu pak. Mulai dari band ini mereka sendiri, tim produksinya gitu juga. Aku kembalikan lagi kayak tadi misalnya, kenapa band luar lebih diprioritaskan? Memang satu, itu kan bisnisnya juga, karena kan memang dia ngundang band luar ya untuk ya mendatangkan masalah lebih banyak. Memang satu itu poinnya gitu. Tapi bagaimana cara kita sebagai band lokal ini membuat kita ini sebagai artis di daerah kita sendiri ini dengan cara kita profesional sendiri gitu. Kita benar-benar memanage band kita ini perusahaan. Oh bangunlah benar-benar, maksudnya kau tepat waktu, tadi main source kau benar, jangan aneh-aneh. Kau punya manajer yang tegas, kau punya kru yang bagus, kau punya road manager, kau punya pemain-pemain yang handal dan tidak ngambekan. Kalau kau artisnya atau bandnya sendiri sering ngambek, sering berkelahi, kau tak akan dipakai gitu. Nah itu yang di luar tuh tidak ada di Kalbar. Kalbar tuh masih jauh mental itu, mohon maaf ya, masih jauh sekali gitu dalam melogokan sesuatu yang salah gitu pak. Kalau salah tuh malah besar-besarkan gitu, ayolah kita selesaikan nih, jangan gini terus gitu pak. Nah kalau di luar kan kalau ada salah cukup sekali ya udah, nanti kita sama-sama bangun nih, jangan sampai kayak gitu lagi. Nah gitu, itu yang mungkin aku lihat sih Kalbar perlu itu sih, perlu mempromosionalkan pekerjaan dan jangan menganggap remeh tim produksi gitu pak. Maksudnya di luar tim produksi itu udah kalah PJBNS tuh lewat kalau aku bilang ya. Kalau tim produksi yang benar-benar matang, satu hari ini bisa 3 kali tuh ngekru. Wah, sobat sih. Berapa sih? Lihat orang kerja. Ada tahu ada yang pengen jadi kayak gitu kan? Ah, gua kasih tahu aja lah. Kalau kru selek, kru ungu, kru selek ungu, siapa dia lupa? Dewa, Iwan Fals itu udah punya 2 rumah, punya 3 mobil, kayak gitu ya dari dulu tuh lah. Jadi kalau gue nengok dia udah kayak artisnya gitu lah. Itu dia bawa mobil BMW ngekru tuh. Lalu dia tampil ke panggung, dia bawa anak istrinya. Dia ngekru. Jadi sesuatu yang benar-benar pekerjaan yang menghasilkan juga. Jangan menganggap remeh bahkan sekelas Noel Galang itu terus. Nah, terus apa lagi ya? Ungu, Onci ya, Onci itu Ungu gitar, kru gitarnya Ungu dulu, Onci Biu Padi, terus ada basisnya Sound Garden tuh, itu kru dulu dia. Terus siapa dia? Banyak lah pokoknya. Jadi maksudnya itu juga bisa jadi jenjang karir ya, teman-teman semua. Jadi jangan berkecil hati. Termasuk aku dulu awalnya memang dari kru, tapi semenjak beberapa tahun udah lagi kasih kesempatan teman-teman. Itu aku bilang kembali ke passion lagi. Kau mau gitu ya? Tapi serah lah. Kalau mau gitu-gitu aja, kau dapatnya segitu. Oke, okay. Catatan penting yang didapat dari Sio tadi selain memberikan job desk dari sebuah tim produksi dan tim kru panggung ya, yang juga paham tentang proporsional pembagian tugas mereka, bisa tadi tidak boleh juga harus berlebihan, kemudian juga kalau bisa satu kru itu bisa menguasai lebih dari satu alat ya. Jadi itu bisa menghemat. Betul. Itu gabungan tim. Dan yang paling penting yang kita balik lagi adalah tentang masalah passion. Enggak. Dan kalau memang kira-kira kita atau siapapun yang ada di sini atau semua yang ada di luar, kira-kira ini bukan passion kita, udahlah, gak usah berusaha untuk mengejar, cari yang lain yang kira-kira lebih gampang. Jadi main SK yang lambai bertimbangnya, bola, apa kan kita gak tahu gitu lah. Jadi, balik lagi ke passion kita tuh pengennya kau balik balap lagi berarti balik lagi ke passion. Wah, dia mau lah passion aku kan yang mau wah, dikit oke, sebelum kita ini penting, mudah-mudahan ini tadi sih ngerasa agak asu sih buat saya bilang sini, kita ketinggalan jauh sama Kalimantan lain dan satu pulau. Dan pengalaman lah ya, pengalaman saya bagi waktu ikut salah satu big label waktu 2015. Udah, sama kawan-kawan saya. Kawan ngeband. Buntiana waktu itu baru pertama kali ngirimkan wakil, satu. Dari kabar itu wakil ke... Hah? Enggak, belum. Dan waktu pas kita, waduh, enggak banget. Rasa pencampungan itu loh. Kayaknya ketemu kawan-kawan dari Samarinda, dari Banjarmasin, dan mereka ngirimkan 3-4 tim yang turun, dan mereka dengan mempersiapkan berbagai macam hal. Dan mereka yang kita luput adalah, waktu itu kami enggak bawa tim, mereka rupanya menyiapkan sendiri, ada manajer, ada roadman, satu yang mereka persiapkan, walaupun sebenarnya enggak diizinkan, tapi ternyata boleh, silahkan diikutkan. Jadi mereka bawa persiapan mereka jauh lebih matang daripada kami. Jadi hal yang perlu, bahkan dari attitude mulai dari mereka muncul, mulai dari itu mereka udah mempersiapkan itu gitu kan. Sebenarnya simulasi mereka untuk menuju ke tahapan yang selanjutnya udah dipersiapkan sama mereka. Mereka udah mempersiapkan itu. Jadi keterkendalian itu membuat lama. Kita gini-gini ya kawan-kawan. Memperdebatkan terus hal-hal yang mungkin ibaratnya enggak penting banget. Ada banyak hal bagus yang bisa kita bangun sama-sama. Kita kumpul sama-sama satu meja, somen-somen, sharing bagi ilmu, anak-anak B-nya, sharing bagi panggung, ajak sama-sama kawan sama-sama. Kita kan perlunya itu untuk bangun Kalimantan Barat nih. Masa cuma sampai segini-segini aja? Enggak. Cuma mengucapkan... Nah, kita nggak perlu saring ini ya, kita sama-sama pengen maju gitu, sama-sama pengen membaiki diri. Mulai dari kenalan di sini, mungkin ada yang belum kenal sama Ekuator, belum kenal sama Bang Aceh dari Alfa, belum kenal sama Uyap dari MM, kenal dulu, menjalin silaturahmi dulu, ini yang penting nih. Setelah itu ya silakan sharing, mau ngobrol, mau apa gitu kan. Setelah itu kan banyak diskusi, ini jangan sampai cuma berakhir di meja gitu yang sekarang ya. Jadi bisa berlanjut terus nih, bisa berlanjut terus. Jadi bukan keputusan sebenarnya. Kesimpulan dari kita ngobrol-ngobrol malam hari ini bisa terus lanjut. Pengen tahu lebih banyak tentang Son. Makin ya, kayak gua tahu. Kalau MM jauh sih ya, kan ya di. Oh ya, sengaja supaya orang nggak main di sana. Jadi ya. Biarap. Sharing, jangan malu nanya, jangan malu kenalan, jangan malu itu. Modal kita ini jangan silaturahmi dulu gitu kan. Biar di maksimal. Betul. Biar di panggung maksimal. Jadi mau minta pun, "Bang, tolong kan naik kan high aku ini enggak enak gitu kan." Karena udah terbiasa. Ah, nih, "Bang, naik kan high aku lah." Ini kan agak kan aja biasa yang gitu tuh. Yang kadang ngomong secara tidak beratitud tuh kadang menganggap langsung rasi ya. Udah pokoknya sebelum kita tutup sesi diskusi ini saya minta kawan-kawan yang lain yang mau ngomong Ki, kalau mau ngomong silakan Ki atau siapa dari manajer Siberia. Rama ada. Aku baru nonton video Rama video dari 2012. Oke, ada yang mau ngomong Adi mengeluarkan. Oh, Adi belum ya? Oh, silakan. Kalau Mister Muyok tuh merasakan kru sama sampai itu dia minta sobu. Benar, minta sobu ya. Ketika di ketapang tuh pandai juga rokok bang itu loh. Kita kan rokok tapi dikacau tuh loh di tanah sebulan kemudian. Nah, tapi memang gitu sih maksudnya. Pendekatan itu beda-beda. Trik-trik bukan trik sih sebenarnya apa ya? Kalau kita biasa kan dulu waktu saya pergi jalan nak punya soundman dulu. Setiap kita ketemu vendor mungkin ngobrol nanti kenalan ada rezeki lebih tempel kan? Ah, apa kan? Nah, jadi begitu nanti main lagi ke sana kita udah punya kawan tuh sampai itu gitu pak. Bahkan memang kita menjalin komunikasi sampai di luar itu. Begitu di Jakarta, ketahuan, itu sampai di situ. Ini udah enggak ngasih komplain lagi. Kalau mau. Nah, sebenarnya itu bukan di harap. Nah, dia cuma itu mungkin bonus kerja. Komennya. Ini bijak bocorannya. Palete. Enggak keharusan sih sebenarnya. Ucapan terima kasih pun udah cukup kan? Yap. Ah, Liman. Saya catat-catat ini banyak yang dicatat ini, tapi ini buat jadi bahan. Menurut saya juga salah satu hal yang penting kita gitu, kayak media promosi yang kita bangun sama-sama gitu ya. Baik itu sekarang kita nggak bisa lari dari sosial media dan dari teknologi ya mempromosikan. Ada yang bagus tapi nggak bagus cara mempromosikannya jadi nggak tahu apa-apa. Ada yang nggak terlalu bagus tapi cara promosinya bagus malah jadi naik. Itu yang kita sharing bagi belajar sama kawan-kawan yang lain juga. Bagaimana caranya biar kita enggak ketinggalan sama wilayah-wilayah yang lain menurut saya salah satunya bekerja sama kita sama-sama lah. Mat, ngomong. Yang kalau dari semua obrolan tadi sih dari aku sih yang penting memang pengetahuan tentang teknisnya tuh penting sekali, enggak cuma untuk orang soundman-nya, untuk player, terlebih untuk semua yang punya passion di musik lah, bahkan untuk sekedar penikmat, tidak pandai main alat pun itu penting, karena aku sering ketemu kawan tuh udah bertahun-tahun main musik tapi bahkan memperlakukan kabel pun tidak manusiawi gitu. Itu tidak manusiawi. Bahkan memperlakukan kabel pun sangat-sangat penting gitu. Jadi terutama kalau aku lah ya, aku nggak sering ngadapin. Ya boro-boro mau nyari soundman itu udah harus aku semua yang melakukan gitu. Makanya sebagai penikmat musik, sebagai orang yang antusiasnya ke musik itu nggak pernah kayak gini penting juga. Jadi suatu saat nggak ada soundman atau suatu saat emang ya orang soundnya mungkin masih ada masalah di rumah jadi tak bisa kita ajak komunikasi. Jadi kita pun harus bisa turun tangan sendiri gitu. Kita harus punya masalah di rumah masing-masing gitu. Oke, yang lain ada yang ingin bersuara lagi? Dari IO ada yang ngomong nih. Hei, Luput. Kena ada masalah langsung tidak profesi. Yogi, tutorial tuh. Ada yang lain yang ingin bersuara? Tapi kamu aja bagus. Banyu. Ajir, banyak dari tadi. Ajir. Aku netral. Tanggapan. Rokok jirah. Iya, rokok. Rokok itu enggak keluarkan. Kalau saya kebetulan orang yang enggak terlalu ngerti sama sound system, sistemnya ya terutama. Tapi saya ngerti sama apa yang pengen saya keluarkan lewat bunyi kayak gitu. Jadi saya lebih, iya memang benar sekali kata Bang Sinyo, 30% perabotan kita tuh, perabotan kita tuh hanya 30% gitu, membantu maksimal. Tapi balik ke diri kita, kita harus benar-benar upgrade diri kita sebagaimana maksimalnya. Dan menurut saya proses itu gak akan pernah putus gitu. Proses itu terus berlanjut sampai mati gitu. Ketika kita mati ya baru proses itu putus. Maksud tuh akan pernah puas gitu. Kalau kita puas ya berhenti gitu. Kita enggak usah main musik lagi gitu. Lalu kita sebagai soundman, musisi atau apapun kita berkarya walaupun sekedar cuma jadi soundman ya, soundman berkarya atas bunyi. Musisi juga begitu. Musisi enggak berkarya ya percuma gitu. Nah, kaitannya ke pertunjukan atau kaitan ke suksesan pertunjukan, saya sangat apresiasi dengan Bang Sinyo yang seperti yang dia bilang tadi, bahwa pada akhirnya yang paling penting itu upgrade diri kita sendiri. Sedikit dari saya sih itu ya. Terima kasih. Terima kasih buat Ajir. Yang lain, kawan-kawan yang lain, sebelum tutup. Habis sama gini hijrah aja kan. Berarti sampai mati enggak tahu. Misinya manajer Berarti musik enggak ngomong dong. Saya sih tahu mana yang enak, mana yang enggak ya. Sistem enggak pandiona. Enak itu masalah sendiri kalau ya. Cuma paling masalahnya itu kalau kita misalkan bawa budak-budak nih main nih. Nah, bandnya ramai. Nah pas section tuh kan yang tahu enaknya kan player tuh, player bilang belum tapi soundman-nya bilang udah nih udah enak. Nah batasnya kita tuh sebagai yang penengah antara pemain sama orang di FOH nih sampai mana gitu, apa kita tetap memegang teguh sama pemain kita karena pemain kita bilang belum sedangkan soundman bilang udah. Nah batas kita sampai mana tuh, belum nih bang atau gimana gitu kan. Batas sikap kita ini gitu. Ini pertanyaan berarti. Pertanyaan aku mau ngobrol. Wah, nanti dijawab nanti ya lah. Enggak apa sih ngobrol. Tanya ya, misalnya kan saya kan baru enggak nih. Misalnya cuma suka dengar musik ya kan. Kalau punya bahasa lima tuh antusias ya sama musik gitu kan. Nah, caranya biar di lapangan langsung tuh gimana cara nengahkannya gitu kan. Karena kan si pemain kan dia minta juga kan si pemain. Terus dengan orang somen pun tak mungkin semena-mena gak, ya gitu kan. Nah, musikmu kata Bang Rebi kan. Mungkin bisa dijawab lah, gimana saran lah gitu. Berarti sini mana boleh ambil. Berarti kemarin itu tepat berarti orang Indonesian Idol milih Ilham ya. Iya betul. Luar biasa. Boleh nyo tanggapinya. Jadi kalau player itu dia tak mau tahu dengan FOH. Jadi urusan FOH itu benar-benar 100% kepercayaan di soundman tuh. Jadi yang tadi aku bilang, gimana cara kru buat nyaman artisnya di atas panggung. Dia dapat nyaman di panggung, di luarnya rusak, itu urusan belakangan. Misalnya udah nangis soundman luar nih, udahlah yang penting dapat kru di panggung, selamatkan dia. Biar dia main senyum nanti. Biar gak merawang mungkin ya kan, ancur tuh pasti. Bunyi hilang, berantakan pas itu. Nah itu satu, nah dua, itulah tugas seorang manajer tuh. Maksudnya itulah tugas seorang manajer meyakinkan kepada player-playernya bahwa di depan itu udah enak. Walaupun nanti misalnya kalau kayak manajernya, aduh ini masih ancur nih. Kau ngomong lagi nanti misalnya sama soundman, kalau kau bawa soundman sendiri kan, ini apa kekurangannya nih, gini ya, kau harus berdua tuh pas itu. Yang komunikasi jangan sampai berita itu kau ketahuan sama player. Nah itu tetap gue jaga, itu tugas roadman. Jadi manajer ke soundman, roadman tuh abang balik habis balik, nah kau berdua cuman tadi tuh. Itu lah, kok tak ada sih, gimana, terus gimana caranya, nanti aku gini-gini, pokoknya cari solusinya itu, yang penting selamatkan artisnya, karena yang dijual adalah entertain dari artisnya, bukan, bahkan kadang kalau orang di kampung tuh udah nengok artisnya pun udah senang sekali tuh, sampai seperti yang aku bilang tuh pernah satu kali, Sony luar gak hanya pakai sound kagum sama sidepil jadi balik, ininya dia tuh pakai akustik, ya gitu, senang sekali dia. Udah itu aman lah tuh, kayak gitu kan, teknis yang gak pernah kita ketahui, padahal sebenarnya mereka tuh pengen sosoknya senyum, bang menghibur dia gitu lah. Nah itulah tugas kita sebagai tim produksi untuk menyelamatkan sebuah pertunjukan. Ya gitu, itu kembali lagi ke situ sih kalau aku bilang. Susah kalau udah soundman FOH tak selamat, tak akan selamat, tak ada obatnya. Nah itu yang penting kalau jaga artisnya di panggung, ya itu udah yang penting dia senyum, nyaman. Nah, walaupun dia gak tahu di luarnya hancur, serah dia lah. Aman depan. Ah, kembali gitar yang bisa di ampli kan dapat frekuensi dari ampli kan yang mana 20 dB. Begitu keluar ada terkompres 20 dB kan. Nah, lu tadi enggak mau tahu. Kamu mau dibantu ya? Duit masuk, panitia senang, penonton senang, semua happy ya. Jadi kita lagi ke industri itu, jangan sampai kita lupa dengan teknik-teknik itu menyelamatkan sebuah pertunjukan gitu. Oke, lagi. Ini ada apa? Balik lagi ke sound ini ya, sound di band ini kan. Ya biasa kalau kendala tuh biasanya di gitar ya biasanya. Kalau untuk sound. Kalau akan ke gitar. Ah, jadi kalau saya sih biasanya kalau gitar itu kalau Ewoha lah ini kan masalah di Ewoha nih. Ewoha nih, saya kalau gitar biasanya memang mengharapkan dari ampli. Asal ampli itu bagus, keluar pasti bagus. Yang penting todongnya betul. Posisi mic-nya betul, terus mic-nya pun mic yang betul, bukan mic-nya dipakai. Nah itu. Disitu, cuman kadang ini kan kadang ini kan player kan gak ngerti, gimana sih supaya bagus. Nah kan gitu, biarpun dia gak ngerti frekuensi, gak ngerti itu, cuman asal dia di sound tuh udah enak. Di todong, mic todongnya betul. Minimal kalau emang ada modal, gila mic yang asli itu. Player lah bawa seorang gitu lah. Atau ada, balik ke band lagi, kalau mau maksimal. Atau sama kabel-kabel lah sekali biasa. Iya, karena faktor-faktor ini faktor utama juga kan itu kan. Kalau untuk kabel itu kan, nah itu. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk sound, kebanyakan malah flat. Kalau untuk sound, flat. Kecuali vokal ya, vokal kan memang beda-beda kita kan. Kalau sound, kalau gitar, kalau asal itu flat, ya pun di sound dia udah enak. Udah yang amin sosial kan. Betul gitu kan. Udah enak, terus dia punya headroomnya udah cukup kan. Headroomnya udah enak, udah. Di depan masih bagus. Nggak perlu di apapun lagi, yang penting gain ya. Gainnya betul udah. Udah pasti enak. Jadi kuncinya terus sound pun memang bagus di jalan. Terus balik lagi ke level. Kalau memang kemampuan power cuma sekian ya sekian lah bunyinya ya. Berarti kita cari enaknya dulu. Cari enaknya dulu, kalau udah dari anodnya udah enak, otomatis di luar pun bisa gini kan. Kalaupun memang masalah balancing mungkin dari media mungkin bisa bantu kan. Oh ini kurang gitar nih, angkat. Kan itu ya paling kan untuk kan membantu dia kan. Nah itu sih kalau untuk masukannya. Berarti kan nyaman kan. Jawab kalau menjawab tadi, berarti nyamankan di monitor ya lo, kan? Ya, nyamankan monitor Pak. Monitor pun gitu otomatis. Kalau dari sound bagus, monitor play pun pasti bagus hasilnya. Ya, tapi dalam catatan monitornya pun memang harus bagus. Ini bunyi jangan ada yang rusak atau gimana kan? Nah, itu ya sih. Sebenarnya sebelum masuk ke suara tadi ya. Kadang kadang sebelum masuk ke suara, kadang mereka tidak tenang, buku, berada, kayak gitu, bahkan tidak tahu lah, mungkin kayak gitu kan itu pun tidak akan maksimal bang. Jadi dari buku itu kayak tidak ada sikap friendly sama sekali. Panik. Panik. Sebenarnya dia tidak mau kencang ngomongnya, tapi karena dia gagal, dia mau menekan nih yang gas. Gitulah. Jadi karena memang kita tetap balik dari apa karena kita ini musik mengeluarkan suara musik berarti memang ini ke sound system lah berarti kan bukan ke tidak ada pembahasan yang lain kan cuma dari suara emangnya jadi memang apa ya saya ada sedikit cerita. Ada vendor besar, salah satu vendor besar di Indonesia, vendor sound system, Globe Celebor. Dia pernah bilang sendiri, kalau memang tidak ada kayak panggung, lighting, selain sound system itu cuma pernah pernik, sampai dia sempat bilang kayak gitu. Itu ya, sudah. Nek ya. Oke, ada lagi, kawan-kawan, sebelum kita tutup. Kembali itu anak info. Oh iya, oke. Kita ambil kesimpulan dari ngobrol kita hari ini dan diharapkan diskusi ini tidak putus cuma sampai di meja ini atau di ruangan tak di ruang tamu ini. Jadi kita bisa terus silaturahmi kalian yang mungkin atau kawan-kawan yang mau lebih tahu banyak tentang masalah sistem akreditasi perum agung. Ada orang berpengalaman ya, itu orang kita. Di sini bulan apa sih ada di Pontianak. Kemudian yang pengen tahu tentang sistem bisa main-main atau jadi silaturahmi. Salah satu yang buat kita supaya kita bisa maju sama-sama adalah silaturahmi yang baik, hubungan yang baik, ya saling dukung, saling menghormati. kita saling butuh. Karena kita semua sih saling butuh, semuanya saling bersinergi. Maka ada attitude, ada etika kita untuk bisa terus sama-sama. Ada ibaratnya masuk mau masuk ketok pintu sapa dulu, mau balik pun pamit assalamualaikum. Nah, kayak gitu. Ini yang mau dijalani juga. Kemudian beberapa hal penting yang mau jadi PR kita adalah buat kita sama-sama bisa maju, bisa sama-sama tidak kalah sama daerah lain. Kemudian juga beberapa yang pencatatan kita di sini, kita tidak perlu menganggap kawan-kawan yang misalnya band-band yang punya kru seorang itu lebay atau norak, dosa, itu udah zaman dulu kan sudah. Karena itu adalah tim yang perlu kita contoh. Mereka yang bawa kru, tapi asal krunya genah ya guys ya. Asal krunya misalnya kalau saya bilang, gak usah berhenti, kalau bandnya 5 ya 5 orang, 6 orang cukup. Bahkan ada yang 3 orang atau 2 orang ya, asal menguasai semua. Dan untuk kru, catatan penting, kalau bisa menguasai semuanya. Harus menguasai semuanya. Dan ternyata di bidang ini bisa jadi profesi. Bisa jadi profesi yang sangat profesional kan. Sama seperti soundman. Dan juga tadi kita mikir, kita mulai di lokal, kita mulai mungkin untuk mendapatkan hasil yang bagus juga, input yang dipersiapkan sama kita juga kalau bisa, kita dipersiapkan dengan benar ya. Nggak perlu nyari kami hitam siapa yang salah dalam keadaan apapun di dosa acara. Terus versi ke diri kita dulu, persiapan dulu kita dulu ya. Apa yang kita punya, kita itu dulu yang diperiksa. Kemudian juga tentang menyiapkan bahwa kalau bisa, kalau memang memungkinkan di beberapa event tertentu, mintalah rider. Membiasakan diri dan membiasakan kalau beberapa event organizer tertentu untuk menyiapkan bahwa kawan-kawan juga butuh sesuatu untuk memaksimalkan produksi suara mereka di kampung nanti. Dan itu digunakan dalam bentuk didukung dalam bentuk rider itu tadi. Dan itu juga perlu mungkin kita dari kawan-kawan soal, mungkin dari kuator nanti bisa itu gitu juga. Kan ada IO yang tahu duet ya nih, ada yang bukan itu ya, bukan kita ya. Maksudnya ada beberapa yang... ada IO awal yang mungkin hanya bagian dari keuntungan, tapi bukan kesini di bidang ini gitu. Mereka aja taunya bisnis gitu. Mereka tidak bukan passion dia seperti itu. Jadi itu yang perlu kita edukasi, dan itu perlu kita supaya nyaman, kerja sama enak, dan itu juga perlu kita harapkan. Kan pembagian job desk kerja jangan terlalu lebih-lebih, dan mudah-mudahan sekali lagi diskusi ini bermanfaat buat kawan-kawan, baik itu yang awam dan terutama buat kita semua yang ada di sini pengen kerja sama memajukan dunia industri kreatif Kalbar, jangan mau kalah sama partner lain. Dan silakan jalin silaturahmi sama kawan-kawan yang mau tukar nomor HP, mau tukar apa silahkan. Di sini kita bebas, mau ngobrol kapanpun, mau ketemu sama siapapun, hubungi ya. Mau ke Jakarta, mau hubungi Sinyo, numpang itu sih nggak usah. Masih pengen nanya ilmu. Maksudnya sharing ilmu. Leru. Apa sih ditinggalin? Tol. Jangan malu nanya sama Uyab, jangan malu minta bantuan sama Uyab. Seperti tadi Eja bawa seorang soundman-nya, jangan malu minta ini. Kalau yang kira-kira nggak bisa, nggak ngerti dengan soundman itu, mandu soundman yang udah ada untuk sesuai dengan apa yang dimau. Kayaknya mungkin lebih simpelnya seperti itu ya, kalau Bang Aceh mandu itu ya, bang kurang ini ya, biar Bang Aceh ngadokkan. Kalau misalnya soundman-nya nggak paham seperti itu, tapi kalau bisa, pelajaran penting buat kita hari ini adalah upgrade diri sendiri. Equipment cuma 25% sampai 35%, sisanya diri sendiri. Main source-nya yang perlu kita kembangkan, main source-nya yang perlu kita utamakan. Biar kita mau ada apapun, mau menghadapi event apa, sound seperti main apapun. Main source apa? EN tuh tak tahu tuh. Tak tahu. Main utama. Main source-nya sumber. Sumber. Oh. Ini kan ada yang nggak tahu rider itu apa kali ya? Dalam. Oh ya. Pakai baju dalam rider. Rider tuh nggak perlu kan? Perlu. Ah, pokoknya gue nggak tahu tanya-tanya ya lah. Sini habis diskusi. Pokoknya diskusi kita tuh ya mudah-mudahan. Oh, anak ya, bawa anak susah. Pokoknya kan jalin selatu. Apa nih? Itu sih jangan malu bertanya, jangan malu jadi silaturahmi ya. Buat ada tuh tim bagus dan kawan-kawan, karena kita saling membutuhkan. Ingat silaturahmi penting, upgrade diri sendiri sesuai dan silahkan untuk mengembangkan dunia. Kalau kira-kira bukan passionnya bukan sini, udahlah jadi main bola ya. Buat kawan-kawan kita dari Kotor, dari Men, dari Alpha, Pinyo, Evan, semuanya, mohon kawan di sini, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. kasih bagi ya ilmunya ke kawan-kawan yang lain ya. Mau di posting, mau di apa, buatnya itu silahkan di share. Yang tak sempat datang malam ini ya bang ya, harus dibagi gitu. Ngobrol-ngobrol bagi gitu ya. Kira-kira ada yang itu, banyak yang lain. Udah makasih. Hai, sini kakak. Kita ketemu lagi di diskusi yang selanjutnya dengan tema yang pasti berbeda, pasti berbeda bang. Jadi setiap apa kan setiap bulan itu pasti akan berbeda tema di cerita ruang tamu. Oke, okay. Makasih ya. Oh iya jangan lupa gas yang report tanggal 12 di Radang katanya. Di kita resi, ya. Kawan-kawan jangan malu datang, silakan ajak kawan-kawan yang lain untuk datang. Tapi bang, tanggal 10 tuh. Tanggal 10 itu sebelum itu pun ada teater di sini ya. Oh iya di sini ada teater, mau ikutin teater loh. Okay. Live. Jadi sebentar itu teater tuh hanya ada mulu-mulu itu di gedung. Nah, sekarang kita di outdoor. Cuman ada caranya. Jadi silakan jalan silaturahmi jangan malu untuk kumpul. Mau kalian mau kumpul di manapun, mau ada kalian pun silakan sekarang sosial media ada WhatsApp, ada Line, ada banyak loh, banyak sekali. Oke. Saya kembalikan serahkan ke FC berdua kita EN dan mak kita. Yo, mua. Kabar, tahu kabar. Yo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semua teman-teman. Ya, kita terima kasih dulu. Kasih aplaus dulu. Yo. Semoga kedepannya lebih baik ya untuk kita. Semoga silaturahmi lebih berjalan terus. Semoga event di Pontianak makin banyak. Amin. Karena mau ngutang buat kita juga, jadi amin. Yang mau nyampe nyata, yang mau ngomong boleh nanti lo Kompetitas. Susah ngomong ada orang nih. Oke, nyanyi. Nyanyi. Ya. Thank you.